Kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlis Mudzakaratul Ilmi, sebagaimana tadi telah disebutkan hadisnya, di mana para malaikat mendoakan kepada orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu dengan rahmat, dan mereka memintakan ampunan buat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting bagi seorang mukmin di dalam kehidupan dia beragama, mengikuti agama yang mulia ini, yaitu dinul Islam. Ikhwatul iman rahimakumullah, judul yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini adalah Qawaidu Muhimmah Fittibai Sunnah, yaitu kaidah-kaidah penting di dalam mengikuti sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kenapa kita membawakan judul ini pada kesempatan yang berbahagia ini? Ada hal yang sangat penting dan menjadi alasan kenapa kita membahas judul Qawaidu Muhimmah Fittibai Sunnah, kaidah-kaidah penting di dalam mengikuti sunnah. Yang pertama, begitu banyak orang mengklaim, mengaku berada di atas sunnah, tetapi sesungguhnya ia jauh dari sunnah. Yang kedua, tidak diragukan lagi bahwa pengakuan harus sama dengan kenyataan, karena sesuatu bukan hanya sebuah syiar yang dilantunkan dalam lidah seseorang atau di dalam pengakuan seseorang, tetapi sesuatu itu harus benar di dalam kenyataannya. Maka agar pengakuan tersebut benar dengan kenyataannya dan sesuai dengan apa yang dimaksud seseorang mengikuti sunnah, maka ia harus memahami tentang bagaimana mengikuti sunnah yang sebenarnya. Maka kita akan membahas beberapa kaidah penting bawabit atau qawaid, kaidah-kaidah, batasan-batasan yang wajib dipahami oleh seorang mukmin ketika ia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasannya ada tiga. Yang pertama, hukum ittiba' sunnah. Yang kedua, makna sunnah. Yang ketiga adalah qawaid muhimmah fittiba'i sunnah. Adapun poin yang keempat nanti akan dibahas dalam pembahasan yang kedua, yaitu fadail ittiba'i sunnah, yaitu insyaallah akan dibahas oleh Ustaz Badrul Salam hafizahullahu taala. Pembahasannya ada tiga. Yang pertama, hukum mengikuti sunnah. Yang kedua, arti sunnah yang secara otomatis menjelaskan arti mengikuti sunnah. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan mengikuti sunnah. Yang ketiga, kita akan bahas beberapa kaidah yang penting di dalam mengikuti sunnah. Ittiba'us sunnah wajibun bidilalatil kitabi was sunnati wal ijma'. Mengikuti sunnah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah wajib. Jadi hukumnya adalah wajib dengan dalil dari Quran, sunnah, dan ijma. Dan ini perkara yang diketahui oleh setiap muslim insyaallah. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahwa Allah ta'ala mengulang di dalam ayat Al-Quran kata-kata ati'ullah wa ati'ur rasul ala qadri arba'ina ayatan, di mana Allah ta'ala telah menyebutkan perintah untuk taat kepadanya dan perintah taat kepada Rasul tidak kurang dari 40 ayat yang mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain bahwa syata'at kepada Allah mesti taat kepada Rasul. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka ia taat kepada Allah. Jadi syarat sahnya taat kepada Allah mesti mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan merupakan syartul iman sahih. Bahkan ia adalah merupakan syarat iman yang benar. Jadi keimanan seseorang dikatakan benar apabila mentaati Rasul. Kaqaulihi ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu mereka tidak dianggap beriman atau tidak benar imannya sehingga mereka bertahkim kepadamu. Nah, saya tidak akan memperpanjang poin ini karena yang terpenting kita memahami kaidahnya, karena ayat-ayat seperti ini kita telah begitu sering mendengarnya. Yang kedua adalah dari sunnah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Hadis Abu Hurairah akhrajahul Bukhari. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Siapa mereka yang tidak mau? Siapa yang mentaatiku maka ia akan masuk surga. Siapa yang maksiat kepadaku maka ia akan terancam dengan api neraka. Mereka akan masuk neraka. Mereka enggan masuk surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Hadis Abu Hurairah, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu diperintah maka ikutilah kemampuan kamu, dan apabila kamu dilarang maka tinggalkanlah. Wa qanna qala al-ijma al-iman Asy-Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala ajma'al muslimuna anna man istabana 'alaihi al-haditsu abil khabaru wala yahillu lahu an yada'ahu liqauli ahadin. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan menukil ijma, telah sepakat kaum muslimin bahwa apabila sampai kepadanya khabar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal bagi orang itu meninggalkan ucapan Nabi karena ia mengikuti ucapan seseorang. Maka wajib dia untuk mendahulukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seluruh ucapan manusia. Menunjukkan di sini telah dinukil ijma tentang wajibnya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iwati iman rahimakumullah. Balqala salafus salih ittiba'u sunnati najat. Wa qala al-imamu Malik, imam darul hijrah, as-sunnatu kasafinatin. Wa man rakibaha najat. Wa man rakiba anha halaka wa ghariqa. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sunnah adalah bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang berada di atasnya maka ia akan selamat. Barang siapa yang berpaling darinya maka ia akan tenggelam di dalam kesesatan dan dia akan celaka. Dan Salafus Shalih mengatakan ittiba'us sunnati najatun. Mengikuti sunnah adalah jalan keselamatan, yang insyaallah ini akan dibahas nanti pada pertemuan yang kedua. Ikhwati iman rahimakumullah. Setelah kita paham bahwa mengikuti sunnah adalah wajib, adalah merupakan fardhu ain ala kulli mu'minin wa muslimatin au mu'minah, bahwa mengikuti sunnah hukumnya adalah wajib dan hukumnya adalah fardhu ain bagi setiap mukmin laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada pengecualian bahwa setiap mukmin diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makna yang kedua, harus paham dulu apa yang dimaksud mengikuti sunnah. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Karena di tengah-tengah kaum muslimin kita dapatkan bahwa orang yang mengikuti sunnah hanya tertuju kepada yang sifatnya bagian dari agama ini. Bahkan mereka meninggalkan pokok dari agama ini. Sebagian kaum muslimin mungkin kadang-kadang menganggap yang mengikuti sunnah adalah orang yang tidak kunut subuh. Selain orang yang tidak kunut subuh, ataupun yang kunut subuh dianggapnya tidak mengikuti sunnah, atau dia tidak dikatakan ahli sunnah, atau sebaliknya, sebagian orang menganggap bahwa ahli sunnah, pengikut sunnah adalah orang yang kunut subuh. Orang yang tidak kunut subuh bukan ahli sunnah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kadang-kadang kita menganggap bahwa orang yang pengikut sunnah adalah orang yang paling rajin menunaikan ibadah tatawu'at, ibadah yang sifatnya tidak wajib. Maka kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan mengikuti sunnah dan apa yang dimaksud dengan hakikat sunnah. agar seorang mukmin ketika ia itu mengklaim ahli sunnah atau pengikut sunnah, maka pengakuannya itu benar seperti hakikatnya. Maka wajib kita untuk memahami arti dari sunnah dan apa yang dimaksud dengan mengikuti sunnah. Ihliman rahimakumullah. As-sunnah lugatan bimakna at-tariqah awisirah mahmudah kanat aw mahmumah. Sunnah secara bahasa artinya adalah sirah awit tariqah, yang artinya perjalanan atau jejak hidup. Maka ini dimaksudkan dengan sunnah, bisa terpuji ataupun tercela. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah wa man sanna sunnatan sayyi'ah." Ai man ahya tariqatan hasanah wa man ahya tariqatan sayyi'ah. Jadi terpuji ataupun tidak terpuji. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum muslimin untuk tidak mengikuti perjalanan kaum yang terdahulu yang mendapatkan laknat Yahudi dan Nasrani. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatabi'anna sunnana man kana qablakum. Ai bi makna tariqah al-maslukah, yang dimaksud di sini adalah jalan yang telah dilalui oleh kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Fahadihi ya makna sunnah lugatan. Maka ini adalah makna sunnah secara bahasa. Wa amma sunnata fi istilahi syar'i fatutlaqu ala ma'nayaini azimatain. Adapun makna sunnah secara syara', maka penggunaan para ulama mengartikan sunnah dibagi kepada dua, sunnah bimakna al-khas, sunnah bimakna am. Di mana sunnah ketika dijabarkan oleh para ulama dalam makna istilah syar'i, istilah syarak, maka mereka membagi kepada dua. Pertama, makna secara khusus. Kedua, makna secara umum. Makna secara khusus ini di mana para ulama mengartikan sunnah berbeda-beda tergantung ilmu yang mereka tekuni dan mereka pelajari ataupun kepada disiplin ilmu yang diteliti oleh para ulama. Maka makna sunnah itu berbeda satu dengan yang lainnya. Umpamanya as-sunnatu indal fuqaha, sunnah menurut para fuqaha, hiya mutaraditah ma'a al-mustahab. Sunnah kalau menurut para fuqaha adalah seperti mustahab, yaitu sesuatu yang disyariatkan tidak sampai kepada wajib. Maka dinamakan apa? Sunnah. Ketika seseorang ditanya ma hukum ada, maka dia mengatakan sunnah. Apa hukum tahiyatul masjid? Apa hukum sholat setelah wudu? Maka dia mengatakan sunnah. Artinya apa? Dibul wajib ma amarahu syar'u la alal hatmi, yaitu apa yang diperintahkan oleh syariat tidak sampai kepada apa? Wajib. As-sunnah indal usulihin. Sekarang sunnah menurut ahli usul. Maka sunnah menurut ahli usul ma adal Quran. Yaitu al-ahkam al-waridah min ghairi al-Quran. Yaitu hukum-hukum yang datang bukan dari Quran. Ima penjabaran dari Quran, ima penjelasan Al-Quran, ima perincian dari Al-Quran, ima hukum yang datang menyendiri tidak disebutkan dalam Quran. Maka itu dinamakan sunnah. Maka kalau kita ditanya ma daliluka, qala Al-Quran wa sunnah. Sehingga kalau orang ditanya apa dalilmu, dalilku adalah Quran, kemudian apa? sunnah. Jadi ini jelas bahwa ulama usuliyun dia meneliti sumber dalil. Dia mengatakan Quran atau apa? Sunnah. Maka yang dimaksud dengan sunnah menurut ulama usul adalah hukum-hukum yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebutkan di dalam apa? Al-Qur'an. Yang ketiga, dan ini mungkin yang lebih kita akan bahas nanti, as-sunnah inda ahli hadis. Sunnah menurut ahli hadis. Faqalu manukila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn sawa'un kana ma yata'alaku bil khuluqiyah au khalqiyah qabla al-bi'tsati au ba'da al-bi'tsah. Maka yang dimaksud dengan sunnah adalah sesuatu yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, ucapannya, persetujuan Nabi yang berkaitan dengan Nabi, termasuk tubuh Nabi, bagaimana badannya, bagaimana rambutnya, bagaimana badannya, dan termasuk akhlaknya, baik menceritakan sebelum kenabian ataupun setelah kenabian. Jadi pembahasan ulama hadis berbicara tentang sunnah, objeknya adalah apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatannya, ucapannya, dan yang lainnya. Maka ini dinamakan apa? Sunnah. Kemudian as-sunnah indal ulama il aqidah. Sunnah menurut ulama akidah, mereka mengatakan as-sunnah usuluddin. Sunnah adalah pokok agama. Yani akidah. Al-iman bi'atan al-iman sittah. Wa ma ajma' alaihi as-salaful ummah annahu min usuluddin. Nah, sunnah menurut ulama akidah adalah usuluddin. Dia adalah merupakan fondasi agama. Dia adalah merupakan inti dari agama. Dasar-dasar agama ini, fondasi agama ini. Maka kalau para bapak ataupun para ibu membaca sebuah buku, para ulama menamakannya kutubus sunnah. Di sana tidak berbicara tentang bagaimana wudu, bagaimana sholat, tidak. Tetapi justru yang berkaitan dengan rukun iman yang 6, seperti umpamanya syarhus sunnah lil Imam Al-Barbahari. Kemudian as-sunnah lil Imam Ahmad. Kemudian umpamanya as-sunnah lil Al-Alqa'i dan yang lain-lainnya, di mana mereka menamakan kitabnya as-sunnah tetapi yang dibahas di dalamnya adalah usuluddin, yaitu apa? Pokok agama. Maka itu dinamakan apa? Sunnah. Kemudian sunnah tutlaku ala kulli man ittaba'a hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Fasunnatu indal mutaakhirin bidul bid'ah. Nah, kemudian kata-kata sunnah digunakan oleh para ulama mutaakhirin adalah identik kepada orang yang komitmen kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata sunnah adalah lawan dari bid'ah. Fa sunnah kullu i'tiqadin aw kullu qawlin aw kullu amalin ma yuwaffiqu hadiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan sunnah adalah setiap keyakinan ataupun perbuatan ataupun ucapan yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dikatakan hadihi sunnah, hadihi bid'ah, pulan sunni, pulan bid'i. Oleh sebab itu kita mendapatkan dalam mustalahatil ulama, dalam pengistilahan para ulama, mereka mengatakan ini sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena sesuai dengan dalil. Ini bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena menyelisih dalil. Sipulan dikatakan sunnah ataupun dikatakan sunni. Kenapa sipulan dikatakan sunni? Karena sipulan amalnya, perbuatannya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah ditempuh oleh para sahabat. Fahadihil mustalahat, maka ini adalah mustalah, istilah khususnya bagi thalabul ilmi, ia harus memahami sebelum dia mengklaim sunni ataupun bukan. Nah, ini wajib dipahami. Nah, sedangkan sunnah makna yang umum, sunnah. Apa makna sunnah secara umum? Faqala as-sunnatu hiya al-hadyu. alladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ilmiyatan wa amaliyatan aw i'tiqadan wa ibadatan wa siyasatan wa mu'amatan wa akhlaqan. Maka yang dimaksud dengan sunnah secara umum dia adalah petunjuk Nabi. Fasunnatu hiyal Islam, maka sunnah adalah Islam. Jadi kalau dikatakan apa itu sunnah, sunnah adalah Islam. Ay al-Islamu sahih, al-Islamu naqi, maka sunnah adalah Islam yang murni, Islam yang suci sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya bid'ah. Maka itu dinamakan apa? Sunnah. Dinamakan sunnah itu Islam. Oleh dalika qala al-Imamul Barbahari rahimahullahu taala fi faqratil ula wa qala as-sunnatu hiyal Islam wal Islamu hiyas sunnah. Maka dia mengatakan Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Maka kalau kita dikatakan siapa pengikut sunnah adalah pengikut Islam yang suci, Islam yang murni sebelum datangnya Khawarij, sebelum datangnya Murji'ah, sebelum datangnya Qadariyah, sebelum datangnya Rafidhah, Ahlul Bid'ah, maka yang komitmen kepada Islam yang suci, Islam yang murni, yang belum tercampur dengan berbagai bentuk penyimpangan, maka itu dinamakan pengikut sunnah. Dan itu dinamakan apa? Sunnah. Fasunnah al-hadyu alladhi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu ilman wa itiqadan wa qawlan wa amalan. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ini lihat kepada ucapan Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ia mengatakan as-sunnatu hiya at-tariqa al-masluka. Wa yashmulu dhalika at-tamassuku bima kana alaihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun min al-i'tiqadati wal a'mali wal aqwali wa hadhihi hiya sunnatu al-kamilah. Ini dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini mengatakan sunnah adalah jalan yang telah dilalui, jalan yang ditempuh. Maka mencakup berpegang teguh kepada apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Mencakup apa? Keyakinan, ya. Perbuatan dan ucapan. Maka ini yang dimaksud dengan apa? Sunnah. Wa qala syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala as-sunnatu ma qama alaihi ad-dalil asy-syar'i. Maka beliau syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sunnah adalah setiap perkara yang ada dalilnya. Jadi ma qama alaihi dalil. Jadi sesuatu yang dilakukan, diyakini, diucapkan oleh seorang mukmin masih dalil bahwa sunnah. Jadi kalau orang mengucapkan ungkapan, kalau orang melakukan perbuatan, kalau orang meyakini sesuatu keyakinan yang ada dalilnya, maka ia telah berada di atas sunnah. Sebab sunnah adalah setiap ucapan, keyakinan, ataupun perbuatan yang ada dalilnya, maka itu dinamakan apa? Sunnah. Maka dengan itu, gampang kita mengatakan apa? As-sunnah, maka sunnah itu artinya apa? Hiyal Islam. Islam as-sahih. Yaitu Islam yang murni, Islam yang murni. Maka ini arti dari sunnah. Ikhwat iman rahimakumullah. Sekarang kita akan bahas makna ittiba'us sunnah. Jadi kalau kita telah mengetahui tentang sunnahnya, apa arti dari mengikuti sunnah? Ya, agar punya hubungan satu bahasan dengan bahasan yang lain. Al-ittiba'u lughatan bimakna at-ta'assi wal ittiba. Ini al-ittiba dilugati bimakna at-ta'assi wal ittiba. Ittiba di dalam istilah bahasa adalah mencontoh atau mengikuti. Di mana orang yasluku tariqan wa huwa min wara'ih. Artinya apa? Di mana orang itu mengikuti sesuatu dan dia berjalan berada di belakangnya. Maka ini dinamakan apa? Ittiba. Mengikuti. Bimana al-ittiba wa ta'assi. Wa istilahan Dan menurut istilah, jadi istilah syar'i yang dimaksud ittiba, dan dalam hal ini kita mengatakan ittiba rasul atau ittiba sunnah. Ai at-ta'ashi wal ittida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil iqtidah wa fil aqwal wa fil af'al wa fit turuq. Dalam istilah syar'i, apa yang dimaksud dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka digambarkan dengan gambaran yang mencakup, yaitu apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keyakinan, di dalam perbuatan, di dalam ucapan, dan di dalam apa yang ditinggalkan oleh Nabi, ayat fiturut. Maka digambarkan dalam 4 poin supaya gampang dan mudah merealisasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dikumpulkan dalam 4 perkara. Ayat ta'asi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil iqtidah, fil aqwal, wa fil af'al, wa fit turuq. Kita akan bahas satu persatu. Sehingga di sini kita paham bahwa mengikuti sunnah bukan hanya dalam bentuk sebagian ataupun yang sifatnya parsial, tetapi mengikuti Islam itu. Maka mencakup dalam 4 perkara, yaitu apa? Ittiba'u Nabi sallallahu alaihi wasallam fil iqtidah. Bagaimana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam iqtidah? Para ulama telah mengatakan ai an ya'taqidal muslim ma'taqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi i'taqadahu. Dan ini akan sangat jelas nih. Apa yang dimaksud dengan mengikuti Nabi dalam keyakinan? Yaitu seseorang mukmin meyakini apa yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi meyakini ini. Jadi meyakini apa yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakininya. Kaidah ini sangat penting untuk dijelaskan dan dipahami oleh setiap mukmin. Kenapa mesti menyebutkan poin ini? Kalau kita tanya, apakah yang 72 golongan yang dinamakan Ahlul Qiblah yang menyimpang beriman enggak tentang Allah? Insya Allah semuanya beriman tentang Allah. Yang mengatakan mukmin, mereka semuanya beriman tentang Allah. Tetapi ketika ditafsir dirinci bagaimana beriman kepada Allah, maka di sini akan terjadi perbedaan. Dan kita akan mengetahui yang di atas sunnah, yang menyimpang dari sunnah. Berikan contoh. Orang-orang Jahmiyah, mereka hanya mengatakan adanya Allah. Mereka tidak beriman kepada nama Allah, mereka tidak beriman kepada sifat Allah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada sifat Allah. Orang-orang Asy'ariyah, mereka beriman kepada Allah, tetapi hanya mengatakan sifat Allah hanya 20. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, keimanan kepada Allah Ta'ala di dalam tatbiknya, di dalam kenyataannya, di dalam tafsirnya akan berbeda satu kelompok dengan kelompok yang lain. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk mengetahui keimanan yang mana keimanan yang sunnah, keyakinan yang mana yang sesuai dengan sunnah. Sebab tentunya keyakinan Jahmiyah, keyakinan Mu'tazilah tentang Allah Ta'ala, mereka adalah menyimpang. Kita lihat sisi yang lain. Beriman kepada Quran, maka paling tidak ada 3 pendapat manusia dua pendapat yang menyimpang, satu pendapat ahli sunnah. Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan Quran adalah makhluk. Walaupun orang Mu'tazilah mengamalkan sebagian isi Al-Quran, tetapi mereka mengatakan Quran adalah makhluk. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan Quran itu apa? Hikayah au ibarah an kalamillah. Walaysa huwa kalamullah. Orang Asy'ariyah mengatakan Quran adalah gambaran, ibarah ataupun hikayat dari kalam Allah, bukan kalam Allah. Ahli sunnah mengatakan Quran kalamullah min hubada wa ilaihi ya'ud. Ahli sunnah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah secara hakiki, datang dari Allah. Allah Ta'ala yang mengatakannya dan akan kembali kepada Allah. Maka lihat, mana keyakinan yang sunnah terhadap Al-Quran ini? Walaupun sama-sama mengimani tentang Quran, tetapi keimanan yang berbeda. Contoh yang ketiga, keyakinan tentang adanya mizan, timbangan pada hari kiamat. Beda antara keyakinan ahli sunnah yang berada di atas sunnah dengan keyakinan orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan mizan ibaratun anil adalah. Orang Mu'tazilah mengatakan mizan adalah hanya gambaran keadilan, bukan mizan hakiki lahu kifatan walisan. Bukan seperti apa yang diyakini oleh ahli sunnah, di mana mizan, mizan hakiki, timbangan yang hakiki yang ada dua daun dan ada tengahnya, yaitu apa? Yang merupakan penyangga daripada ini. Ahli sunnah mengatakan seperti itu, mizan hakiki dan amal di mizan. Orang Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin amal itu kan bukan bentuk jasad, kok ditimbang, kata orang Mu'tazilah. Maka di sini apa? Keimanan kepada mizan berbeda antara keyakinan yang hak dengan keyakinan yang batin. Contoh yang keempat, kita berikan contoh agar terbuka mana yang dinamakan keyakinan sunnah. Kita berikan contoh yang lain. Umpamanya, as-sirat. Apa yang dimaksud dengan sirat? Ahli sunnah mengatakan jisru baina bahrain jahannam, yaitu jembatan yang berada di atas api neraka, yang setiap mukmin akan melewati ke jembatan tersebut. Tetapi orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan as-sirat guna hissi lakin maknawi. Mereka mengatakan bukan hissi, bukan sesuatu yang bisa dilihat kenyataan, bukan, tetapi maknawi saja. Nah, maka ikhwatul iman rahimakumullah, ketika orang mengklaim ahli sunnah, mengklaim sunni, maka mesti keyakinan yang ia yakini harus seperti apa yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Isma'ila qaul al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Ya. Perhatikanlah kepada ucapan al-Imam Hasan al-Basri. Dia mengatakan, kapan sipulan dikatakan sunnah? Jadi kapan syukuran dikatakan sunni? Jadi kapan seseorang dikatakan sunni? Dia mengatakan as-sunnatu asharatun. Faman kuna fihi faqad istaqna sunnah, wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, maaf, Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah, dia berkata, sunnah ada 10. Siapa yang meyakini poin yang 10 ini, dia dikatakan sunni. Siapa yang menyelisihinya, maka dia bukan ahli sunnah. Jadi kalau saya katakan, walaupun di jidatnya ditulis sunni, ataupun mungkin rumahnya, pintunya ditulis ahli sunnah, atau organisasinya dinamakan dengan ahli sunnah, tetapi kalau seseorang itu tidak meyakini poin yang 10 seperti apa yang dikatakan oleh mereka salafus saleh, maka dia adalah bukan ahli sunnah. Lihat kepada pernyataan Imam Sufyan Ibn Uyainah, dia mengatakan sunnah ada 10. Barang siapa yang ada poin yang 10 pada orang tersebut, maka dia dikatakan ahli sunnah. Siapa yang meninggalkan salah satunya, bukan ahli sunnah selamanya. Kata beliau apa? Yang 10 itu dia merinci qala isbatul qadari, menetapkan dan mengimani pada takdir. yaitu kepada empat martabat masalah takdir. Beriman kepada ilmu Allah, beriman kepada kitabah, beriman kepada masyiah, beriman kepada al-khalqu pencipta. Maksudnya apa? Siapa yang meyakini bahwa Allah tahu kepada setiap apa yang terjadi dan yang akan terjadi, kemudian dia meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menuliskan segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, dia meyakini bahwa setiap yang terjadi di muka bumi ini terjadi dengan masyiah Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, dia meyakini salah satunya bahwa selain Allah dan perbuatan Allah Ta'ala adalah apa? Maaf, dan perbuatan makhluk adalah makhluk Allah Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba, perbuatan hamba adalah makhluk, maka dia adalah ahli sunnah. Maka dia adalah ahli sunnah. Siapa yang tidak mengimani kepada takdir seperti yang tadi, yaitu tidak mengimani kepada poin-poin yang tadi, maka dia bukan ahli sunnah, walaupun dia mengaku apa? Ahli sunnah. Jadi poin yang 10. Yang kedua apa? Mendahulukan Abu Bakar dan Umar dalam khilafah dan keimanan. Ini membantah siapa? Membantah orang-orang Khawarij, membantah orang-orang Syiah yang mengatakan Ali adalah yang paling mulia. Jadi siapa yang mengatakan Ali lebih afdol ketimbang Abu Bakar, dia bukan ahli sunnah. Siapa yang mencaci Abu Bakar dan Umar, bukan ahli sunnah. Ahli sunnah siapa? Yang mencintai Abu Bakar dan menempatkan Abu Bakar pada derajat yang tinggi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Sufyan Ibn Uyainah mengatakan, apa ciri ahli sunnah? Mengatakan Quran kalamullah. Apa ciri ahli sunnah? Mengatakan al-iman qaulun wa amalun yazidu bi tha'ah wa yanqusu bil maksiyah. Siapa ahli sunnah? Yang mengimani adab kubur, yang mengimani adanya hisab, mengimani adanya mizan, mengimani adanya sirat. Ahli sunnah bagaimana kata dia? Kata beliau adalah orang yang tidak mengkafirkan seseorang dengan semata-mata melakukan dosa. Nah, maka nampak di sini, siapa mereka ahli sunnah? Ahli sunnah adalah orang-orang yang komitmen kepada akidah ahli sunnah. Jadi, orang-orang yang komitmen kepada akidah ahli sunnah. Bahkan, seorang ulama besar bernama Sahal ibn Abdillah rahimahullahu ta'ala, dia adalah seorang tabi'in, dia pernah ditanya, mata yuqalu fulan bi annahu ahli sunnah. Dia pernah ditanya, kapan seseorang bisa dikatakan ahli sunnah? Qala man kana indahu ashru khisalin. Al-Imam Sahal ibn Abdillah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, kapan seseorang dikatakan ahli sunnah? Jadi kapan seseorang dikatakan ahli sunnah? Maka beliau mengatakan, barang siapa yang ada pada orang itu 10 poin. Jadi beliau mengatakan, barang siapa yang ada pada orang itu 10 poin. Tetapi kalimatnya agak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Apa yang 10 itu? Salah satunya beliau mengatakan luzumul jamaah. Maka dia mengatakan di antara poin yang 10 ini, dia mengatakan salah satunya adalah luzumul jamaah, komitmen kepada jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, la yasubu ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencaci para sahabat. Kemudian dia mengatakan la yukadzibu bil qadar, dia tidak mendustakan kepada qadar. Kemudian dia mengimani tentang disyariatkannya mengusap kedua huk, yaitu apabila kita memakai huk, huk itu apa? Sejenis kaos kaki yang terbuat dari kulit, ataupun kita memakai kaos kaki yang menutup mata kaki, maka dibolehkan kalau wudu tidak mencuci kaki, tetapi diusap apa? Atasnya saja. Apabila sebelum memasukkan kaos kaki ataupun hub tersebut, kita berwudu terlebih dahulu. Nah, maka ahli sunnah mengimani tentang disyariatkannya, berbeda dengan orang-orang khawarij dan orang-orang mufidah yang mengingkarinya. Dan mereka sangat lucu, mereka mengusap kaki ketika tidak memakai hub ataupun kaos kaki, mereka tidak mencucinya, tetapi mereka mengingkari tentang mengusap hub. Maka ini agama yang sangat aneh, agama orang khawarij dan agama orang-orang rafidhah sangat aneh. Mereka mengusap kaki ketika berwudu, tetapi tidak boleh mengusap kaki ketika memakai apa? Hub. Maka ini keyakinan siapa? Keyakinan orang-orang rafidhah dan syiah. Maka Imam Salim Abdillah menyebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan usul ini. Nah, maka ihwatul iman rahimakumullah, maknanya dalam poin yang pertama ini, bahwa seseorang mukmin, ya, ketika dia mengaku ahlu sunnah, maka yang pertama kali ia harus mencocokkan keyakinannya, mencocokkan akidahnya dengan akidah ahlu sunnah, dengan akidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, lalu meyakininya seperti apa yang diyakini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ya, yang sangat mudah. Ketika seorang mukmin membaca ayat bal yadahu mabsutotah, apa keyakinan Nabi terhadap ayat ini? Lima khalaqtu biyadaya, apa keyakinan Nabi ketika membaca ayat ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para tabi'ut tabi'in dan imam yang empat, mereka sepakat mengatakan yad yadul haqiqi yaliku bijalalihi wa azamatihi laisa kamitslihi syai'un. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ataupun salafus saleh sepakat, yang dimaksud dengan tangan, tangan hakiki, yang dimaksud adalah tangan, tangan sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, tidak sama dengan makhluknya. Tidak diartikan, oh yad berarti kudroh, yad berarti nikmat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meyakini ketika datang ayat ini, yad yadul hakiki. Ketika turun ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa sumastawa alal arsh, mana istiwa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makna istiwa bimana ala wartafa'a, yang artinya apa? Allah Ta'ala tinggi di atas arasnya, Allah Ta'ala tinggi di atas seluruh makhluknya. Karena aras adalah makhluk yang paling tinggi, aras adalah makhluk yang paling besar, dan Allah Ta'ala berada tinggi di atas aras. Kita tidak meyakini istiwa bimana istawla, istiwa yang artinya adalah berkuasa, tidak, tetapi bimana ala wastafa. Maka ihwatu iman rahimakumullah, ketika kita meyakini saya sunni dan mengklaim kita sunni, maka apa yang kita yakini terhadap ayat Al-Quran dan terhadap nas-nas Al-Quran harus seperti apa yang diyakini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian oleh salafus saleh, minas sahabah, wa tabi'in, wa tabi'una tabi'in ridwanullahi ta'ala alaihim, yang semoga Allah Ta'ala meridui kepada mereka dan merahmati apa? Mereka. Nah, ibadu iman rahimakumullah. Nah, ini poin yang pertama, an ya'taqidal mu'min ma'taqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lawadhi alladhi i'taqadahu. Yang kedua, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aqwa. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapannya. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapannya. Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dibagi ada dua. Jadi ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua. Ada ucapan Nabi bentuk khobar, berita. Ada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk amar, dalam bentuk apa? Perintah. Ya. Jadi ini supaya lebih gampang. Maka bagaimana kita itu mengikuti ucapan Nabi? Maka lalu ulama tasdiquhu. Wal imtithalu biman luliha wa mimma ja'at min ma'aniha. Maka mengikuti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah membenarkannya. Yang kedua adalah kita mengikuti, mengamalkan konsekuensinya dan mengamalkan makna-makna yang dikandungnya. Maksudnya apa? Ketika kita memahami ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan syariat ini, tidak lepas dari dua, imma berupa berita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan sebuah berita, baik berita yang telah lalu ataupun yang akan datang, maka bagi kita apa? Tasdiquhu. Membenarkannya. Dan kita mengimaninya apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini konsekuensi mengikuti ucapan Nabi. Apabila ucapan Nabi itu berupa perintah, maka kita mengikuti dan mengamalkan konsekuensinya. Apabila perintahnya untuk melakukan, maka kita melakukannya. Apabila perintah itu untuk meninggalkan, maka kita apa? Meninggalkannya. Maka oleh sebab itu apa? Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Jadi yang dimaksud mengikuti ucapan Nabi termasuk apa? Membenarkan, mengimani, mengamalkan konsekuensinya. Apabila perintah Nabi berupa perintah untuk melakukan, maka kita melakukannya. Seperti umpamanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Alaikum bisunnati. Ini perintah mengikuti sunnah, perintah kita mencontoh Nabi. Ada bentuk larangan seperti apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati, tinggalkan setiap bid'ah. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 7 perkara dan melarang 7 perkara. Ikhwati iman rahimakumullah, ini konsekuensi kita melakukan perbuatan Nabi, apa ucapan Nabi. Yaitu apa? Kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang umpamanya perintah alaikum bil birri wa iyyakum wal hasad. Umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaklah kalian berbuat baik dan hendaklah kalian meninggalkan hasad. Alaikum bisidqi wa iyyakum alal kadzib. Ini perintah, kemudian apa? Larangan. Nah, yang ketiga yaitu apa? Ittiba'u af'alihi. Mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan datang kaidah-kaidahnya. Yaitu apa? An yaf'al al-mu'minu ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam misla ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi fa'alahu. Yang ketiga, mengikuti Nabi dalam perbuatan. Yaitu apa? Seorang mukmin melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam meniatkannya. Maka di sini ya nanti harus paham bahwa ketika seorang mukmin mengikuti perbuatan Nabi, maka mesti berkumpul padanya dua perkara yang sangat penting. Yaitu apa? Al-muwafaqatu fis surah, al-muwafaqatu fin niyati wal qasdi. Dan nanti akan diulang. Bagaimana kita mengikuti perbuatan Nabi? Mengikuti perbuatan Nabi adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi melakukannya dan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam meniatkan perbuatan ini. Maka di dalam mengikuti perbuatan Nabi paling tidak harus berkumpul dua perkara baru dikatakan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Sesuai dalam bentuknya, sesuai dalam sifatnya, dan sesuai dalam niatnya. Nah, kalau tidak sesuai dalam keduanya, maka tidak sah dikatakan mutabi. Dan tidak sah itu dikatakan ittiba. saya akan berikan contoh yang mungkin sangat mudah buat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa di Bukit Uhud dan pernah berdoa ketika di Badar. Bahkan di perang Badar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa mengangkat tangan sampai ridanya itu apa? Jatuh. Jadi sampai selendangnya itu apa? Jatuh. Nah, kita tanya sekarang, apakah sunnah setiap mukmin kalau mendatangi Badar, ya tempatnya namanya Badar, seorang mukmin berdoa di tempat itu? Nah, kalau seseorang sekarang berdoa di tempat Badar seperti yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia hari ini, mereka melakukan doa di situ dan mereka meyakini bahwa berdoa di Badar adalah apa? Tempat mustajab. Maka ikhwati iman rahimakumullah, sesungguhnya ini adalah ainul bid'ah. Sesungguhnya ini adalah hakikat dari bid'ah. Ya. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan doa pada waktu itu bukan berkeyakinan dan bukan menetapkan sebuah syariat bahwa tempat itu adalah sebagai tempat untuk berdoa. Tetapi apa? Ala wajhil ittifaq. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pada waktu itu hanya kebetulan saja. Butuh untuk berdoa, maka beliau berdoa di tempat itu. Maka bukan merupakan sebuah sunnah orang berdoa di tempat itu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan berdoa di tempat itu bukan tasyri', bukan sebuah pensyariatan untuk berdoa di tempat itu. Walaupun berdoanya sama seperti ini, mengangkat tangan. Nah, berbeda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafnya setelah melewati Hajar Ismailnya, kemudian akan sampai lagi ke sana. Maka orang diperintahkan ataupun disyariatkan untuk berdoa, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka Nabi melakukan doa di tempat itu adalah tasyri', sebuah pensyariatan di mana di tempat itu adalah makan untuk apa? Berdoa, tempat untuk berdoa. Maka berdoa di tempat itu hukumnya apa? Sunnah. Sekarang sholat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di Bukit Uhud, di Uhud, pernah sholat ketika di Badar, maka tidak berarti hari ini bahwa sholat di Uhud ataupun di Badar adalah mustahab. Kenapa? Sebab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat di situ hanya kebetulan datang waktu sholat, maka sholat di situ. Berbeda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan tawaf 7 keliling, lalu dia sholat di makam Ibrahim. Lalu Nabi sholat-sholat sholat di situ. Maka melakukan sholat di situ adalah tasyri', sebuah pensyariatan yang menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat atau setelah tawaf. Nah, maka ketika kita melakukan sebuah amal mengikuti perbuatan Nabi, maka harus bersesuaian dua perkara yang nanti akan disebut ke dalam kaidah. Artinya apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diperbuatnya, sesuai dengan apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tafsirnya akan lebih jelas nanti. Yang keempat, ittiba'u Nabi sallallahu alaihi wasallam fit turuq. Dan ini semuanya juga semuanya adalah kaidahnya. Yang keempat, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para ulama mengatakan sunnah ada dua, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah apa? Tarkiyah. Jadi ada sunnah fi'liyah, ada sunnah apa? Tarkiyah. Kalau sunnah fi'liyah saya kira jelas ya. Artinya kita mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang kedua adalah sunnah tarkiyah. Bagaimana sunnah tarkiyah? Di sini seorang mukmin meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka matarakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ta'abbudi. Itu apa? Meninggalkan apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan ta'abbud. Jadi meninggalkannya adalah ibadah. Ikhwati iman rahimakumullah, apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya ada tiga jenis. Mana yang dikatakan sunnah kita mengikuti untuk meninggalkan? Apa yang ditinggalkan oleh Nabi? Para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwa apa yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga. Jadi ada tiga apa? Tiga jenis. Jenis yang pertama, ini yang dimaksud oleh kita pada pembahasan hari ini. Yaitu apa? Matarokahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ay fi zamanihi ma'a wujud al-muqtaba li fi'lihi wa adamul mawani li fi'lihi fatarkuhu sunnah wa fi'luhu bid'ah. Yang pertama, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya, padahal pada waktu itu dibutuhkan untuk dilakukan. Dan tidak ada perkara-perkara yang bisa menghalangi untuk dilakukan di zamannya. Jadi artinya sesungguhnya pada waktu itu dibutuhkan untuk dilakukan. Dan tidak ada penghalang sesuatu pun untuk dilakukan. Maka meninggalkannya adalah sunnah dan melakukannya adalah apa? Bid'ah. Contoh, al-azanu wal-iqamah fil idain. Azan dan iqamah ketika hari raya. Kalau kita tanya apakah para sahabat butuh untuk melakukan azan untuk sholat hari raya? Butuh. Untuk apa? Untuk mengumpulkan kaum muslimin. Supaya kaum muslimin bisa berkumpul. Yang kedua, apakah ada penghalang untuk melakukan azan dan iqamah ketika itu? Tidak ada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya tidak ada nanti iqamah. Menunjukkan apa? Sunnahnya sholat id tidak ada adzan dan tidak ada apa? Iqamah. Walidzalika qala ashabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umin Jabir ibn Abbas qala shalaitu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatal idaini bighairi marratin wala marrataini min ghairi adzanin wala iqamah. Maka para sahabat mengatakan kami sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat id, Idul Adha dan Idul Fitri bukan sekali ataupun dua kali, artinya sering, tanpa azan dan tanpa apa? Iqamah. Maka apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat, maaf, meninggalkan azan dan iqamah dalam sholat id itu menunjukkan apa? Sunnah. Jadi sunnahnya tidak ada, sunnahnya tidak ada iqamah. Karena dilakukan oleh Nabi hal tersebut sering, yaitu sholat dan id itu tidak kurang dari 9 kali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa saum itu 9 kali. Maka paling tidak sholat Idul Fitri adalah 9 kali berulang. Nah, maka apabila sesuatu itu ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dibutuhkan pada waktu itu dan tidak ada penghalang untuk dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, maka meninggalkannya sunnah dan melakukannya adalah apa? Bid'ah. Yang kedua, maka alahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apuan, maka rokahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma adamil hajah wa adamil muqtaba li fi'liha wa wujudil mawani li fi'liha. Yang kedua, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi pada waktu itu belum dibutuhkan untuk dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan masih ada penghalang-penghalang untuk dilakukannya, maka jika sesuatu ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti itu adalah sunnah. Dan tidak berarti kalau kita melakukannya adalah bid'ah. Contoh, umpamanya jam'ul Quran. Mengumpulkan Quran di atas satu mushaf. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilakukan. apakah berarti kalau kita melakukan pengumpulan Quran ini adalah bid'ah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Maka jawabannya tidak bid'ah dengan tiga alasan. Alasan yang pertama, bahwa perintah untuk mengumpulkan telah ada. Jadi perintahnya telah ada sebenarnya. Pertama adalah dalil Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perintah untuk menulis Quran. Dan ada para sahabat, para penulis apa? Quran. Lalu kenapa tidak dikumpulkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena belum diperlukan. Pertama, Nabi masih ada. Kedua, para sahabat kebanyakannya adalah hafal Quran, sehingga mereka komitmen kepada apa? Hafalan. Tidak komitmen kepada tulisan. Yang kedua, karena ada mawani, penghalang, bahwa Quran masih apa? Masih turun. Jadi Quran masih apa? Masih turun. Maka ketika di zaman Abu Bakar, kemudian disempurnakan di zaman Utsman radhiyallahu ta'ala, ketika para sahabat penghafal Quran telah meninggal dan Al-Quran telah sempurna turun, maka mulailah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala untuk mengumpulkan apa? Al-Quran di dalam satu mus'haf. Di dalam apa? Satu mus'haf. Maka apabila ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi ada penghalangnya atau belum diperlukan, maka meninggalkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sunnah. Dan kalau kita melakukannya hari ini, tidak berarti selamanya apa? Bid'ah. Yang ketiga, mata rokahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, liwujudil mani mayamna'uhu, liwujudil mani mayamna'uhu. Yang ketiga, apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena masih ada penghalangnya, ataupun dengan sebab ada penghalangnya. Satu contoh, sholat tarawih jamaatan, sholat tarawih diberjamaahkan. Jadi sholat tarawih apa? Berjamaah. Nah, dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 3 hari maka beliau meninggalkan sholat tarawih berjamaah. Apakah meninggalkan perbuatan ini berarti sunnah? Artinya kalau kita sholat tarawih berarti tidak berjamaah, dan kalau kita berjamaah adalah bid'ah. Maka di sini apa? Artinya sebuah permasalahan agama perlu dibahas dengan tafsir, perlu dibahas dengan terperinci sehingga mustaqim pemahamannya, sehingga lurus pemahamannya. Karena sebagian orang yang mengatakan bahwa sunnahnya sholat tarawih itu sendiri. Dalilnya apa? Nabi meninggalkan katanya. Nabi tidak berjamaah. Jadi Nabi apa? Tidak berjamaah. Maka ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, ikhwatu iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat tarawih berjamaah liwujudi man yamna'uhu. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menghalanginya. Jadi sesuatu yang menghalanginya. Nah, maka ikhwati iman rahimakumullah, apa yang menghalanginya? Ketika para sahabat itu berkumpul banyak sekali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa takut bahwa salat itu menjadi wajib. Nah, ketika syariat ini telah tetap, dalam arti salat tarawih itu adalah tidak wajib, dan sholat berjamaah dalam sholat tarawih tidak wajib, maka kaum muslimin kembali lagi untuk berjamaah. Karena ada perintah sesungguhnya sholat tarawih berjamaah dan ada dalil tentang sunnahnya, maka sholat tarawih berjamaah tetap hukumnya apa? Sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang sholat bersama imam sehingga imam itu selesai salam, maka ia akan apa? Akan ditulis sholat semalam. Nah, ini makna itibar kepada apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatiman rahimakumullah, ini adalah hakikat makna ittiba kepada apa-apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan masuk kepada beberapa kaidah yang penting, dan ini setengah jam lagi insyaallah, dan kita akan menyisakan ya setelah jam 11 untuk soal jawab. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang terakhir, qawaid muhimmah fi ittiba'is sunnah. Kaidah-kaidah penting di dalam mengikuti sunnah. Ikhwati iman rahimakumullah, kaidah-kaidah ini sangat penting di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang pertama, ketika kita diwajibkan untuk mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk mengetahui kaidah yang pertama ini. Yang pertama, i'lam anna af'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsul ittiba wal ta'asi tanqasimu ila salasati aqsam. Yang pertama, wajib dipahami oleh setiap muslim bahwa perbuatan Nabi ditinjau wajibnya diikuti oleh kita terbagi kepada tiga. Jadi apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinjau bahwa kita diperintahkan untuk mengikutinya ada tiga bentuk. Yang pertama, perbuatan Nabi dalam bentuk af'al jibiliyah al-basyariyah. Jadi yang pertama, perbuatan Nabi dalam bentuk jibiliyah, perbuatan Nabi sebagai manusia, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai musyarrik, seperti makan, minum, tidur, berdiri, berjalan. Umpamanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam makannya satu kali per hari, apakah setiap muslim wajib mengikuti makannya harus sehari sekali? Umpamanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bajunya menyenangi umpamanya tauf seperti punya baju begini, apakah setiap muslim bajunya harus seperti ini? Artinya kalau bajunya seperti antum ini, pakai bantolun, pakai ini, tidak sunni? Ini perlu ditafsir ya, agar kita tidak salah ya, nanti mengilzam orang. Kamu harus ikut sunnah, yang mana? Af'al jibiliyah, seperti makan, minum, dan sejenisnya, berpakaian, ini kan af'al jibiliyah. Maka af'al jibiliyah yang sifatnya kemanusiaan itu ada dua. Jenis yang pertama, af'al jibiliyah yang ada nasnya, yang ada dalilnya, itu adalah sebagai sunnah, baik dalam bentuk wajib ataupun mustahab. Contoh sekarang makan. Makan di tangan kanan hukumnya apa? Wajib. Ya, makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Walaupun mungkin sebagian kaum muslimin menganggapnya apa biasa saja gitu, makan dengan tangan kanan tangan kiri. Tetapi sesungguhnya makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Sebab tasabuh dengan syaitan bukan makruh ya. Masa tasabuh dengan syaitan adalah makruh? Haram. Makan dengan bismillah hukumnya sunnah. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, ya gulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul bi yaminik wa qul fi ma yalik. Ketika ada anak kecil makannya itu dengan tangan kiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai gulam, makanlah dengan bismillah, makanlah dengan tangan kanan, makanlah yang paling dekat di hadapan. Maka ini apa? Sunnah adab makan kalau kita makan dalam nampan, satu nampan dan berjamaah, adabnya seperti apa? Sunnahnya seperti apa? Mengucapkan bismillah dengan tangan kanan, jangan mengambil bagian orang. Artinya apa? Makan yang paling di depan kita. Ini sunnahnya. Ini makan. Nah, maka dari bagian jibiliyah ini, apabila ada nasnya, maka wajib kita untuk mengikutinya. Tidur. Tidur. Tidak ada batasan mau tidur 24 jam, atau tidur kita 10 jam, ataupun 5 jam, tidak ada dalilnya. Sunnahnya pokoknya tidur seorang sunni adalah 5 jam, tidak ada dalilnya. Tetapi sebagian kaifiyah tidur ada dalilnya. Seperti apa? Al-ibtida ala sikil aiman. Yaitu apa? Mulai tidur ke sebelah kanan. Ya, kalau setelah tidur kan tidak mungkin orang akan tiba terus ke sebelah kanan. Kemudian apa? Berdoa sebelumnya. Ya, berdoa dengan ayat kursi, membacakan mu'awwidhataini, kemudian mengusap seluruh jasadnya. Maka ini sunnah. Maka dari perbuatan jibiliyah ada yang apabila ada dalilnya, maka itu apa? Sunnah. Umpamanya memakai sandal seperti apa? Ya, apakah mesti yang begini? Enggak ada. Tetapi mendahulukan yang kanan, sunnah. Tidak boleh memakai sandal sebelah, itu sunnah. Kalau memakai hak sandal sebelah, hukumnya tidak boleh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjalannya dengan tidak memakai sandal, ataupun memakai sandal, tidak boleh dengan sandal sebelah. Ini aturan sunnahnya. Berpakaian, maaf ya, memakai baju seperti saya bukan sunnah ini. Jadi bukan sunnah, sehingga ada sebagian orang yang menamakan dirinya salafi, kalau belum memakai ini, belum dikatakan salafi umpamanya. Atau tidak dikatakan sunni. Ini gulu sebenarnya. Melampaui batas, sebab apa? Memakai baju seperti ini bukan sunnah. Tetapi Nabi mencintainya. Hanya saja kalau orang memakai baju seperti ini, dia mencintai seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintainya, dia punya ajrun. Baginya pahala. Tetapi apa mawabit? Apa batasan kita memakai baju? Ya, memakai baju batasannya apa? Pertama, zatnya tidak haram. Jadi bukan sutra bagi laki-laki. Yang kedua, tidak tasabuh dengan laki-laki. Maaf, dengan perempuan bagi laki-laki. Yang ketiga, tidak tasabuh dengan orang kafir. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, surahnya tidak diharamkan. Bentuknya tidak diharamkan. Seperti apa? Isbal umpamanya. Menutupi mata kaki. Nah, selama orang itu melakukan berpakaian memenuhi lima kaidah ini, maka dia telah menutupi syariat, apa? Menempuh syariat di dalam berpakaian. Masalah warnanya, bentuknya dan sebagainya, selama di situ adalah merupakan, bukan merupakan kehususan wanita bagi laki-laki, ataupun bukan kehususan laki-laki bagi wanita, dan bukan kehususan bagi orang kafir, maka seorang mukmin bebas untuk melakukan apa? Berpakaian. Nah sekarang umpamanya rambut, memang ada perbedaan antara ulama, apakah dipanjangkan rambut itu sunnah ataupun jibiliyah. Karena Nabi SAW rambutnya imma ila waqrah, imma ila mankib, dimana rambut Rasul imma melewati telinganya ataupun sampai bahunya. Nah sekarang seorang mungkin, apakah sunnah ya, apa rambutnya adalah panjang gitu. Jadi rambutnya panjang. Ya mungkin durup di Indonesia, durup itu kebiasaan. Orang di Indonesia kalau rambutnya panjang itu metal gitu. Artinya apa? Tidak dianggap baik gitu ya. Tidak dianggap apa? Baik gitu. Kalau orang rambutnya panjang, pandangan orang udah apa? Udah jelek, tidak dianggap apa? Baik. Walaupun Nabi SAW rambutnya apa? Panjang. Jadi di sini harus kita pahami. Antara af'al jibiliyah ataupun apa? Bukan. Yang kedua, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kekhususan bagi Nabi. Jadi sesuatu yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat fasa isi. Umpamanya nikah 9 istri. Nah, kalau ada seorang mukmin mengatakan saya istrinya 9, kenapa? Saya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya 9. Ya, saya adalah pengikut sunnah, istri saya 9. Nah, itu adalah kekhususan Nabi saja 9. Umatnya hanya dibolehkan 4 bagi yang mampu. Jangan nekat ya. Ya artinya nekat itu apa? Kita upahnya masih sedikit, masih ngontrak, masih ditimpa orang, kita nekat untuk nikah dua, ya itu bukan itu, tidak sunnah itu. Ya, artinya apa? Mengikuti sunnah dengan apa? Dengan benar. Umpamanya sesuatu yang diharamkan bagi Nabi, sedekah Ali Muhammad tidak boleh. Ya. Tetapi bagi umatnya apa? Halal. Salat malam wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi umatnya apa? Tidak wajib. Bagi umatnya apa? Tidak wajib. Jadi artinya apa? Ada sesuatu yang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bagi apa? Tidak bagi umatnya. Maka sesuatu yang dikhususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wajib untuk ittiba kepadanya. Jadi tidak wajib apa untuk ittiba kepadanya. Nah, yang ketiga, perbuatan Nabi ala wajhi ta'abud. Perbuatan Nabi dengan tujuan ta'abudi. Maka di sini kita wajib untuk mengikutinya secara ijma. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ini kaidah yang pertama, di mana kita harus bisa membedakan apakah ini af'al jibiliyah, apakah ini af'al ta'abudiyah, ataupun af'al apa yang merupakan khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkaranya mudah insyaallah. Alayadil ulama, dan itu berada di tangan para ulama, dan perkaranya sangat sedikit ya, yang sifat apa, yang sifatnya khasa'is itu sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Kaidah yang kedua, kaidah yang kedua, kita ambil kaidah-kaidah yang sangat penting. Kaidah yang kedua, di mana para ulama mengatakan la yatahaqqaqu al-ittiba ila idza kana al-fi'lu muwafiqatan ma'a syar'i fi sittati umurin. Yang kedua, tidak dikatakan mengikuti sunnah dengan benar, tidak dikatakan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar, sehingga menyesuaikan perbuatan dengan syariat di dalam 6 sisi, di dalam 6 poin. Dan ini wajib kita pahami dengan benar nih, 6 poin yang sangat penting. Jadi artinya bahwa sebuah ibadah, sebuah ketaatan tidak akan dianggap itu mengikuti sunnah. Dikatakan tiba sehingga perbuatan itu sesuai dengan syariat dalam 6 sisi. Apa yang dimaksud dengan 6 ini? Al-kaifiyah, al-adadu, wal-makanu, was-sababu, was-zamanu, kemudian al-jinsu, yaitu jenis. Jadi 6. Pertama, kaifiyah, cara. Kedua, jumlah. Ketiga, tempat. Keempat, waktu. Kelima, jenisnya. Keenam, sebabnya. Jadi harus sama dalam 6 hal. Jadi perbuatan kita dikatakan mutaba'ah, dikatakan ittiba', kalau sesuai dalam 6 hal. Pertama, kaifiyah. Jadi cara melaksanakannya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hudu'ani manasikakum." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi yang pertama adalah kaifiyah. Cara. Jadi cara. Maka apabila orang itu menyelisih kaifiyah di dalam ibadah, maka ibadahnya tertolak. Atau orang membuat kaifiyah yang baru, maka tertolak juga. Jadi tidak boleh merubah, tidak boleh membuat. Tetapi seorang mukmin diperintahkan istislam kepada kaifiyah yang telah ada. Nah, kita akan gambarkannya. Bahwa kaifiyah harus sama. Ada sebuah ibadah, ya, sebuah ibadah yang secara pokok diperintahkan. Dzikir diperintahkan enggak? Tahlil diperintahkan enggak? Diperintahkan. Tetapi manakala kaifiyahnya tidak dicontohkan seperti itu, maka menjadi bid'ah idhofiyah. Jadi bid'ah idhofiyah ini secara pokoknya ada dalil, tetapi untuk kaifiyah tertentu tidak ada dalil. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah masuk masjid seperti begini ya, sedang berkumpul. Kemudian dia melihat orang membuat beberapa lingkaran. Dan dalam setiap lingkaran itu ada pemimpinnya. Lalu si pemimpinnya itu mengatakan sabbihu mi'ah. Kabbiru mi'ah. Wa fi aidihim. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku masuk kepada sebuah masjid. Lalu ada halakoh-halakoh, lingkaran-lingkaran. Setiap lingkaran itu ada pemimpinnya. Maka si pemimpinnya itu mengatakan, bertasbihlah kalian 100, lalu mereka tasbih 100. Bertahlil 100, mereka atas. Dan di tangan-tangan mereka ada apa? Ada hasol, ada kerikil-kerikil. Maka apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Uddu sayyi'atakum. A'antum ala millati ahdan min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pengingkaran ini kalau disampaikan sekarang juga akan kaget banyak orang. Ketika Abdullah bin Mas'ud itu masuk, maka dia mengatakan, hitunglah kejelekan-kejelekan kalian. Padahal yang dibacakan apa? Takbir, tahlil. Lalu dia bertanya, apakah kalian berada dalam petunjuk yang lebih afdol, yang lebih baik ketimbang petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Aku adalah orang yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang hidup dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali. Tetapi aku tidak pernah mereka melakukannya. Aku tidak pernah melihat mereka melakukannya seperti ini. Maka yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud bukan kata-kata tahlilnya. Bukan kata-kata tasbihnya. Bukan kata-kata zikirnya. Tetapi yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud adalah kaifiyahnya. Maka ketika sebuah ibadah, sebuah perbuatan tidak sama dalam kaifiyah, maka mardud. Maka tertolak. Dan itu dibuktikan salah satunya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Maka harus sama kaifiyahnya. Yang kedua, sama jumlahnya. Artinya, kalau orang merubah jumlah, maka dia adalah bid'ah. Kalau dia menambah jumlah, maka dia adalah bid'ah. Kalau dia menentukan jumlah yang tidak ada dalilnya, maka dia itu akan masuk kepada bid'ah. Karena adat, jumlah datangnya dari syariat. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat. Maka tidak boleh orang berpikir sholat subuh biar olahraga 4 rakaat. Sholat duhur karena kita telah capai 2 rakaat. Tidak bisa kita merubahnya. Kalau kita merubah jumlah, sekarang umpamanya apa? Orang ketika musim kurban berserikat untuk membeli sapi 100 orang. Ya. Ada kan kalau seperti perusahaan, patungan katanya, patungan untuk beli sapi katanya. Itu bukan kurban. Namanya kata orang Tasikmalaya botram, makan bareng-bareng aja itu. Bukan kurban. Kenapa? Sebab yang namanya kurban itu sapi untuk 7 orang, enggak bisa. Untuk 100 orang. Hanya untuk 7 orang. Nah, hitungannya telah ditentukan. Jumlahnya telah ditentukan. Tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Sekarang umpamanya, orang menentukan tentang jumlah. Mari kita bertasbih setiap malam Rebo. Malam Rabu. Rabu Kaliwon umpamanya. Apa? 100 baca tahlil. 100 baca dikir. Kita katakan, kamu telah menetapkan syariat. Kamu telah menetapkan agama baru. Menentukan jumlah. Kenapa? Sebab Nabi tidak pernah mengatakan bahwa malam Rabu tasbih 20, 100 atau berapa. Maka ini apa? Jumlah. Jadi kalau orang menetapkan jumlah, kalau orang menentukan jumlah itu pun masuk pada apa? Bidah. Jadi ini apa? Berbahaya. Yang ketiga apa? Tempat. Sekarang umpamanya, udhiyah. Bagi orang yang haji, tempatnya telah ditentukan. Maka tidak bisa apa? Orang yang haji, orang yang menunaikan haji, udhiyahnya di Indonesia umpamanya. Jadi udhiyahnya apa? Di Indonesia tidak sah. Kenapa? Sebab tempatnya telah ditentukan. Haji. Umpamanya ada orang melakukan haji, ada orang keyakinannya. Sebagian orang Indonesia meyakini, maaf ya, kalau telah datang ke pemijahan 7 kali, itu pemijahan itu sebuah tempat di Tasikmalaya, sebelah selatannya. Tempat di situ dikatakan Syekh Abdul Muhyi. Di mana Syekh Abdul Muhyi ini diyakini bahwa dulunya itu pernah ke haji dan setiap sholat Jumat sholatnya di haji. Harus sholatnya apa? Di Baitullah. Maka orang meyakini setiap orang yang datang ke sana udah 7 kali berarti sama dengan ke haji pahalanya. Jadi menunaikan haji dan tawaf di sana. Nah, maka ini bid'ah. Kenapa? Sebab menentukan tempat yang tidak apa? Tidak ada dalilnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menetapkan tempat ibadah yang tidak ada dalilnya? Contoh, berdoa di kuburan ada 3. Berdoa di kuburan hukumnya ada 3. Ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya bid'ah, ada yang hukumnya musyrik. Kalau kita berdoa di kuburan, mendoakan penghuni kubur, Allahumma firlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu, dan kita menghadap kiblat, tidak menghadap kuburan, maka hukumnya sunnah. Kalau kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diri kita sendiri, berdoa untuk kaum muslimin ataupun untuk siapa saja, meminta kepada Allah di kuburan, dengan kita meyakini bahwa berdoa di tempat ini lebih mustajab ketimbang di masjid, maka berdoa semacam ini hukumnya bid'ah. Kenapa? Karena dia meyakini ini sebuah tempat ibadah, maka ini wasilah kepada kesyirikan. Kalau kita berdoa kepada penghuni kuburnya, meminta kepada penghuni kubur dengan kita mengatakan Allahumma, dia mengatakan ya pulan agisni, wahai pulan tolonglah aku, wahai pulan berilah aku rizki, wahai pulan berilah aku jodoh kepada penghuni kubur, maka ini hukumnya apa? Syirkun akbar. Ini adalah syirik akbar. Jadi lihat, sebuah ibadah yang satu maka berbeda tergantung niatnya. Contoh yang kedua, sholat. Sholat di kuburan ada 3, ada yang sunnah, ada yang bid'ah, ada yang syirik. Kalau orang sholat di kuburan dengan tujuan sholat kepada penghuni kubur, dalam arti sholat jenazah, ketika ia tidak bisa menyolatkan sebelum dikuburkan, lalu dia sholat di kuburan. Sholat jenazah, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya, maka ini boleh. Tetapi kalau orang itu sholat takarruf kepada penghuni kubur, beribadah kepada penghuni kubur, maka hukumnya ini apa? Syirik, syirkul akbar. Tetapi kalau orang itu takarruf kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sholat di kuburan tertentu, dengan keyakinan sholat di tempat ini adalah mulia, maka ini masuk kepada jenis apa? Jenis bid'ah. Wasilah kepada apa? Kesyirikan. Maka ini ditinjau dari tempat. Jadi harus muwaqqaf di dalam apa? Tempat. Yang ketiga, keempat, dari segi waktu. Dalam arti apabila syariat telah menetapkan waktu, maka kita tidak boleh merubahnya. Dan jika tidak ada waktu tertentu, maka kita tidak boleh menetapkan waktunya. Contoh, baca Yasin disyariatkan? Disyariatkan secara umum. Baca surat yang mana saja, kita disyariatkan Al-Quran. Tetapi umpamanya setiap malam Jumat harus baca Yasin. Setiap malam Rabu harus baca Yasin umpamanya. Maka yang bid'ahnya bukan baca Yasinnya, tetapi menetapkan waktu yang tidak ditetapkan syariat. Jadi menetapkan waktunya, bukan baca Yasinnya. Baca Yasin disyariatkan. Tetapi menetapkan waktu yang tidak ada dalilnya, maka ini adalah penyelisihan kepada apa? Sunnah. Yang kelima, jenisnya. Nah, umpamanya kurban dengan 3 binatang, dengan sapi dan sejenisnya, dengan kambing dan sejenisnya, dengan unta dan sejenisnya. Ada orang kaya punya kuda, harganya 50 juta umpamanya, kuda lari, kuda untuk bertanding, Wah, saya punya kuda harganya 50 juta. Udah saja hari ini saya sembeli untuk kurban. Nah, walaupun harganya begitu mahal, tetapi manakala jenisnya ini adalah bukan binatang untuk dikurbankan, maka tidak sah. Sekarang akikah. Ada seorang yang kaya, saya akikahnya pingin dengan unta ataupun dengan sapi, tidak dengan kambing. Maka tidak sah. Ini bukan akikah. Akikah dengan kambing. Tidak bisa dengan apa? Dengan unta ataupun yang lainnya. Nah, ini apa? Ketika jenisnya telah ditetapkan. Contoh, umpamanya apa yang wajib dizakati? Zakat profesi tidak ada. Enggak ada dalilnya zakat profesi. Maka orang yang mewajibkan zakat profesi termasuk telah memberikan syariat tentang adanya zakat profesi. Tidak boleh pakai akal. Kenapa? Yang kaya-kaya sekarang punya yang upahnya banyak kok tidak zakat? Ada zakat. Zakat apa? Zakat mal setelah haul dan setelah nisab. Maka mengambil jenis sesuatu yang tidak diwajibkan secara syar'i termasuk apa? Ahdul mali bighairi haqqin. Jadi mengambil zakat profesi adalah termasuk mengambil harta orang dengan tanpa hak. Karena tidak ada dalilnya. Jadi jenis yang harus dizakati pun jelas dalilnya. Tidak boleh kita merubah. Yang keenam, sebab. Sebab. Contoh, sholat 2 rakaat yang rukunya 2 kali setiap rakaatnya, yang bacaan Al-Qur'annya 2 kali setiap rakaatnya dinamakan sholat apa? Sholat kusut, sholat gerhana. Nah, sholat ini dilakukan hanya ketika ada kusut, tidak boleh. Ada sholat, tiba-tiba orang melakukan sholat seperti itu tanpa ada gerhana. Kenapa? Sebab sholat ini adanya dengan sebab apa? Gerhana. Jadi dawatus sabab. Umpamanya, seseorang membaca sholawat, diperintahkan enggak? Diperintahkan. Tetapi tidak boleh orang, umpamanya, karena anaknya berumur 40 hari setelah melahirkan, maka baca sholawat. Ataupun karena 4 bulan di dalam rahimnya, maka dia baca sholawat. Maka membaca sholawat karena istrinya hamil, ataupun karena anaknya lahir, maka bukan sholawatnya yang bid'ah. Tetapi apa? Menetapkan sebuah ibadah sebagai sebab yang tadi, yang tidak ada dalilnya. Jadi, para ulama telah mengatakan, la yatahaqqaqu al-ittiba' illa idza kana al-fi'lu muwafiqan ma'asyari fi sittati umurin, di dalam 6 poin. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu laysat maqsudah fi syari'ah walaysat maqsudah fil ibadah walaysat maqsudah fit tibah. Yang ketiga, bahwa sesuatu yang berat ataupun memberatkan diri di dalam beribadah dan dalam mengikuti sunnah itu bukan tujuan syariat, bahkan bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena syariat ini adalah mudah. Karena syariat ini adalah gampang. Maksudnya ikhwatu iman rahimakumullah. Ketika seseorang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dia memberatkan diri dan memberat-beratkan kepada diri dengan tujuan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Dengan tujuan ingin mendapatkan pahala yang sangat lebih. Umpama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dan ditanyakan kepada Aisyah, tidak langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan beliau berzikir tidak kurang dari 100 kali. Kalau sholat kakinya sampai bengkak. Disebutkan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiga orang ini mengatakan, adapun aku tidak akan nikah selamanya. Adapun aku akan sholat sepanjang malam. Setiap malam. Adapun aku tidak akan buka selamanya. Akan saum setiap hari. Maka orang ini pinginnya mutaba'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pingin mendapatkan pahala yang lebih. Jadi dia mesti mendapatkan pahala yang lebih. Tetapi keluar dari fitrah agama ini. Sebab agama ini apa? Mudah. Dan fitrah keluar dari fitrahnya. Sebab manusia itu tidur, kemudian sholat, buka, kemudian sahur, dan kemudian nikah. Maka Nabi SAW murka kepada orang yang melakukan seperti ini. Di mana dia ingin memberatkan diri dengan tujuan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Maka dalam sunnah tidak boleh. Dalam mengikuti sunnah tidak seperti itu. Contoh yang kedua. Ketika Nabi SAW safar dan cuaca sangat panas, maka ada orang yang memaksakan saum sampai pingsan. Sampai disembur oleh para sahabat. Kata Nabi SAW, apa-apaan orang ini? Nabi SAW mengatakan, para sahabat mengatakan di hadapan Nabi SAW, dia maksa saum. Faqala Nabi SAW, laisa biru as-saumu fi safar. Bukan kebaikan saum ketika safar. Kata Nabi SAW, bagi yang mampu saum, bagi yang tidak mampu kak. Kenapa kamu mengambil sesuatu yang memberatkan? Jadi ketika kita mengikuti sunnah Nabi SAW, maka ikutilah fitrah sunnahnya ini. Tidak boleh kita mengambil sesuatu yang memberatkan dengan tujuan dapat pahala yang lebih. Adinu yusrun, agama ini apa? Mudah. Agama ini apa? Mudah. Dan seterusnya, jadi dalam mengikuti sunnah seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara kaidah mengikuti sunnah, bahwa seseorang muslim dalam mengikuti sunnah Nabi SAW dan melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, terutama di dalam hal ini adalah sunnah yang sifatnya mustahab. Jadi sunnah yang sifatnya apa? Mustahab. Artinya sunnah bukan wajib, tapi sunnah yang sifatnya mustahab. Maka jelas seorang mukmin melakukan apa-apa yang mampu dia untuk mendawamkannya. Yang mampu dia untuk terus-menerus melakukannya. Oleh sebab itu ikhwatu iman rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu taala anhum itu di dalam melakukan sunnah berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menghafal hadis pada waktu malam dan dia tidak melakukan sholat malam ataupun jarang melakukan sholat malam. Maka dia melakukan sholat siang hari, yaitu sholat duha. Sholat apa? Sholat duha. Di antara para sahabat yang mendawamkan sholat syukur wudu seperti bila. Di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang dia mendawamkan untuk menghilangkan penyakit apa? Penyakit hasad. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan orang-orang miskin dan dia ditanya, "Dahaba ahlu dusur bil ujur?" Telah pergi orang-orang dengan orang yang kaya dengan pahala yang sangat banyak, sedangkan kami cuma begini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah kamu punya jari-jari? Bukankah kamu punya sendi-sendi? Dalam setiap sendi-sendi dan anggota badanmu ada sedekah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan kepada para sahabat untuk bisa melakukannya, sesuatu yang bisa didawamkan. Bahkan ketika ada sahabat yang melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya, diberikan dua contoh. Ada seorang sahabiyah, seorang wanita yang sholat malam sampai dia bikin tali. Apabila telah letih, maka dia sholatnya itu berdiri di atas tali itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, milik siapa ini? Milik Zainab katanya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putuskan talinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, sholat berdirilah atau kamu duduk. Maka Aisyah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malamnya ada tiga jenis. Kadang-kadang berdiri selamanya, kadang-kadang duduk selamanya, kadang-kadang berdiri sebagiannya dan duduk sebagiannya. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Maka seorang mukmin di dalam melaksanakan perkara-perkara yang mustahab tidak boleh buru. Tetapi seorang mukmin harus cerdik. memilih sesuatu yang memungkinkan dia untuk bisa mendawamkannya. Sebab saya yakin, kita yakin, tidak mungkin setiap mukmin akan mampu melakukan mustahabah. Jadi setiap mukmin tidak akan mungkin untuk melakukan seluruh perkara yang mustahab untuk didawamkan. Maka harus cerdik. Setiap mukmin harus melakukan apa-apa yang mampu dia melaksanakannya. Kemudian yang terakhir, di mana setiap mukmin dia harus mengetahui bahwa dalam setiap perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi SAW ada hikmah di dalamnya. Sama saja kita mengetahuinya ataupun kita tidak mengetahuinya, tetapi seorang mukmin tidak boleh melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan semata-mata berkaitan dengan hikmahnya. Tetapi seorang mukmin semata-mata istislam, inqiyad kepada perintah Allah Ta'ala, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, ihwatu iman rahimakumullah, ahli sunnah meyakini dalam setiap perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam setiap apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada hikmahnya. Sama saja kita mengetahuinya ataupun kita tidak mengetahuinya. Tetapi seorang mukmin sebenarnya tidak dituntut ketika melakukan ibadah harus tahu hikmahnya. Hanya saja ketika seorang mukmin mengetahui hikmahnya, maka akan bertambah kedekatannya kepada Allah Ta'ala dan akan bertambah husuannya ketika dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Ihwatu iman rahimakumullah, barangkali itu yang mampu dijelaskan dalam kesempatan yang singkat ini, walaupun kita belum menyempurnakannya, tetapi insya Allah dengan beberapa pertanyaan mungkin nanti akan kita bisa menyempurnakannya. Ya. Wah, ada himbauan sedikit dari panitia bahwa bagi yang ingin BAB atau BAK, kami sarankan agar dikarenakan terbatasnya jumlah toilet, maka dapat menunaikan hajatnya selama kajian berlangsung agar tidak mengakibatkan antrian yang panjang setelahnya dan agar tidak mengganggu hak kita sesama muslim. Bismillah. Bagaimana hukumnya orang yang tidak percaya dengan hadis? Dia berkata bahwa hadis itu buatan manusia, jadi tidak usah memakainya. Apa yang harus dilakukan terhadap orang yang meyakini seperti itu? Ihwatu iman rahimakumullah, orang yang berhujah dalam Islam hanya dengan Al-Quran, bahwa kafirun wa zindik. Jadi orang yang berhujah di dalam Islam hanya dengan Al-Quran, maka dia adalah kafir dan zindik. Dan tidak mungkin orang akan melakukan dan bisa melakukan syariat Islam tanpa dengan sunnah. Sebuah contoh kita berikan aja gampang. Bagaimana kalau dia akan melakukan sholat? Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya? Kemudian apa yang dibaca? Tidak ada dalam ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran hanya katakan wa aqimus sholata wa atu zakat. Ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqin laili. Dan seterusnya. Maka tidak mungkin orang bisa akan melakukan syariat Islam tanpa memakai apa? Sunnah. Tanpa memakai sunnah. Sunnah adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi orang yang menolak sunnah itu ada beberapa kelompok, tidak kurang dari 8 kelompok ya, orang yang menyimpang dari hakikat sunnah. Ada yang mengingkari sunnah secara total, mereka menamakannya dengan Qur'ani, ataupun mereka disebut dengan istilah Qur'ani. Yang kedua, ada yang menolak hadis ahad, di mana hanya menggunakan hadis mutawatir. Ada yang menolak hadis dengan cara mengkafirkan para sahabat seperti khawarij ataupun orang-orang rafidhah. Ada yang menolak hadis karena alasan bertentangan dengan zahir Quran. Umpamanya, hadis tentang cincin emas bagi laki-laki, binatang buas yang bergigi taring, ini tidak sahih. Kenapa bertentangan dengan ayat Al-Quran umpamanya? Ada yang menentang hadis karena alasannya bertentangan dengan akal. Ada yang menentang hadis karena alasan bertentangan dengan penemuan ilmiah. Maka ini semuanya ikhwatu iman rahimakumullah adalah merupakan jalannya ahlu bidah, jalannya orang-orang yang menyimpang di dalam memahami dinul Islam ini. Dan jelas ya bahwa sunnah adalah wajib untuk diikuti, dan insyaallah nanti dalam pembahasan yang kedua akan dijelaskan insyaallah oleh Ustaz Badru Salam hafizahullahu taala. Yang kedua, manakah yang lebih kuat kedudukan hukum sebagai dalil, sunnah qauliyah ataupun sunnah fi'liyah? Misal, sholat duha hanya didapati dalam qauliyah, tetapi fi'liyah jarang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, ya, ahli sunnah tidak pernah mengatakan bahwa sunnah qauliyah lebih kuat ketimbang sunnah apa? Fi'liyah. Dimana ahli sunnah meyakini bahwa kita wajib mengikuti sunnah fi'liyah dan juga wajib kita mengikuti sunnah apa? Qauliyah, demikian juga sunnah fi'liyah. Jadi sebenarnya tidak ada mana yang lebih kuat dan mana yang tidak lebih kuat. Tetapi di dalam masalah disebutkan oleh fuqaha ataupun kaum usuliyun, bagaimana apabila tentangan antara qauliyah dengan fi'liyah? Jadi antara qauliyah dengan fi'liyah. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, janganlah kamu menghadap kiblat ataupun membelakanginya ketika qada hajat. Ini ketika apa? Qada hajat. Lalu didapatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah qada hajat menghadap kiblat. Nah, bagaimana cara yang benar? Di dalam memahami tentang dalil seperti ini, maka ada langkah-langkah yang mesti ditempuh oleh seorang muslim. Pertama, yakini dulu akan kesahihan hadisnya. Jadi yakini dulu akan kesahihan hadisnya. Dalam arti, kalau kita mendapatkan perbuatan Nabi begini, setelah adanya perintah begini, ataupun setelah adanya ucapan begini, maka lihat hadisnya. Kalau salah satu hadisnya dhaif, maka kita ambil yang sahihnya. Ima yang sahihnya itu adalah ucapan, ima yang sahihnya adalah apa? Perbuatan. Yang dhaifnya kita tinggalkan. Kalau kedua-duanya dhaif, juga kita selesai, tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah, bagaimana kalau kedua-duanya sahih? Antara ucapan dengan perbuatan, kedua-duanya sahih. Maka cara yang benar adalah al-jam'u bainahuma, menjamak di antara keduanya, menyatukan di antara keduanya. Umpama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi ketika qada hajat, lalu didapatkan oleh Abdullah bin Umar Rasul menghadap kiblat, maaf, membelakangi kiblat. Raqitu yawman baita Hafsatin fawajadtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu nahwa syam, yani mustadbirul Ka'bah. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, kita gabungkan di antara dua hadis ini. Artinya para ulama mengatakan bahwa larangan itu bagi orang yang qada hajat di tempat terbuka. Kalau di tempat tertutup tidak mengapa membelakangi kiblat. Jadi ketika menggabungkan di antara dua hadis. Menggabungkan di antara dua hadis ketika dianggap itu bertentangan. maka hukumnya makruh kalau di tempat tertutup. Walaupun diusahakan bagi kita di tempat tertutup bikin kloset itu ya artinya tidak menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Apakah hijab membatasi laki-laki dan perempuan dalam sholat termasuk perkara bid'ah? Wallahu a'lam, tidak termasuk bid'ah sebab itu adalah bukan goyah tetapi termasuk hukmul wasail. Jadi itu bukan termasuk tujuan tetapi adalah termasuk hukum wasail karena untuk menjaga kepada fitnah wallahu ta'ala. Apakah setiap orang yang melakukan bid'ah bisa dikatakan sebagai ahlu bid'ah? Ya. Tidak. Ya. Tidak setiap orang melakukan perbuatan bid'ah berarti dia adalah mubtadi. Ya. Siapa mereka ahlu bid'ah? Ahlu bid'ah adalah kullu man ibtada'a fi dinillah. Ahlu bid'ah adalah setiap orang yang membuat perkara yang baru di dalam agama. Orang melakukan sebuah bid'ah, imma dia tidak mengetahui akan kedhaifan hadis itu, imma dia berpegang teguh pada hadis yang dhaif, imma karena ketidaktahuannya. Maka kalau ia melakukan sebuah perbuatan bid'ah karena dia meyakini hadisnya sahih umpamanya, ataupun dia tidak mengetahui kedhaifan hadis tertentu padahal itu tidak ada, maka ikhwati iman rahimakumullah, orang yang semacam ini tidak dikatakan mubtadi walaupun dia melakukan apa? Bid'ah. Tetapi ketika orang itu melakukan bid'ah di mana dia iltifat berpaling dari dalil, tidak mau menerima dalil walaupun taklid, maka ya tetap orang yang seperti ini tetap dikatakan apa? Mubtadi. Sebab ya taklid kepada yang tidak ada dalil itu tidak boleh. Murid saya biasa menulis dengan tangan kiri sampai makan dengan tangan kiri. Ya, kalau menulis dengan tangan kiri karena dia terbiasa ataupun tidak mampu dengan tangan kanan, tidak mengapa insya Allah. Tetapi kalau makan dengan tangan kiri selama ada tangan kanan itu hukumnya haram. Jadi selama ada tangan kanan maka hukumnya apa? Hukumnya haram, tidak boleh. Bagaimana azab kubur? Bagaimana keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang azab kubur? Jika kuburan dibongkar tidak ada tanda-tanda penyiksaan, tolong jelaskan mengenai tentang hal ini. Tidak ada yang mengingkari azab kubur kecuali ahli bid'ah. Ahli sunnah sepakat tentang adanya azab kubur. Bagaimana keyakinan ahli sunnah terhadap azab kubur? Pertama, azab kubur menurut keyakinan ahli sunnah adalah liruh wal jasadu tabi'un lahu. Azab kubur adalah kepada ruh dan jasad mengikutinya. Yang kedua, bahwa azab kubur terbagi kepada dua. Azab kubur bagi orang kafir maka itu dawam, terus menerus. Adapun azab kubur bagi orang beriman bisa berhenti tergantung amal kebaikannya dan amal kejelekannya. Tentang azab kubur. Kemudian kalau ditanyakan bahwa kalau orang Mu'tazilah mengatakan ketika dibongkar kuburan maka enggak ada tanda-tanda di azab kubur. Maka jawabannya ada dua sisi. Yang pertama, yang dimaksud dengan alam kubur itu bukan semata-mata tempat kuburannya, tetapi adalah kehidupan di antara dua masa, yaitu setelah hidup dan masa yang akan datang, yaitu masa kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala, itu yaumul akhir. Yang kedua, sebenarnya kalau orang Mu'tazilah mengatakan sesuatu yang diimani adalah harus dilihat, maka mereka harus mengingkari perkara-perkara yang mereka tidak lihat. Sekarang umpamanya, tanya orang Mu'tazilah, apakah kamu beriman kepada ruh? Kalau orang Mu'tazilah mengatakan saya beriman kepada ruh, kita tanya mana ruhnya? Kalau kamu tidak melihatnya, kenapa kamu mengatakan ada ruh? Yang kedua, kita tanya apa manis itu? Tanya aja manis. Tanya manis. Kita tanya apa manis itu? Kamu melihat tidak manis? Tidak. Kamu bisa merasakan apa? Lidah. Hanya lidah kamu yang tahu tentang manis. Kita tanya contoh yang lain. Ya. Contohnya, kalau orang Mu'tazilah harus dengan akal. Harus apa? Dengan akal. Tanya. Orang Mu'tazilah menurut akal, ya, kalau orang itu kentut, yang dibasuh, yang dicuci apa? Muka. Tetapi tidak ada orang Mu'tazilah yang ketika dia kentut, pantatnya yang dicuci. Padahal kalau menurut akal, yang apa? Yang punya dosa yang mesti apa? Bertanggung jawab. Ya. Tetapi kenapa yang muka yang dicuci? Nah, maka apa? Inna dia itu menjadi ulama kentut, atau dia itu mengikuti syariat. Kalau segala sesuatu itu harus dengan akal, maka dia itu harus mengikuti kentut. Nah, kita tanya ya. Oleh sebab itu anak-anak yang IQ ataupun orang-orang dikatakan akhlaniun, sebenarnya akalnya itu terbatas dengan kentut. Kita tanya ya. Tanya. Kalau orang mengatakan sesuatu benda padat itu jatuhnya kemana? Ke bumi ya. Kenapa? Karena gravitasi bumi. Tapi tanya dia kentut, kentut kemana? Kalau dia tidak bisa menjawab, maka orang-orang akhlaniun yang mengatakan umpamanya orang-orang IQ-nya tinggi dan sebagainya, maka kita katakan sesungguhnya agama dia itu hanya sampai kepada kentut. Untuk memikirkan kentut pun tidak mampu, apalagi berbicara tentang masalah Allah Ta'ala, berbicara tentang adab kubur, berbicara tentang adab kubur. Bahkan ikhwatul iman rahimakumullah, sebenarnya sangat makul ya, tentang adab kubur kepada jasad. Ya, saya sering memberikan gambaran dan diulang-ulang. Bapak pernah mimpi enggak? Saya kira setiap mukmin, setiap orang pernah mimpi, mimpi baik, mimpi buruk. Kita berikan gambaran, ada orang yang kaya, rumahnya mewah, kamarnya ber-AC, istrinya cantik, makanannya yang lezat-lezat. Tetapi dia mimpi satu malam ketika dia berada di atas kasur yang empuk, kemudian ber-AC, ruangannya indah, ruangannya sejuk, tetapi dia mimpi dikejar harimau, berada di hutan belantara. Maka dia tertatih-tatih dikejar. Ketika kita tanya, Bapak tadi ada di mana? Saya tadi ada di atas kasur. Tetapi dia bisa merasakan bagaimana ruhnya dengan jasadnya ada di mana? Ada di sebuah hutan belantara. Kita balik sekarang. Maaf, ada tukang pemulung yang kalau tidur beralaskan koran ataupun kardus, beratapkan langit. Tiba-tiba dia mimpi masuk sebuah hotel yang indah bersama perempuan yang cantik. Dia merasakan kenikmatan yang tidak ada taranya. Ketika ditanya, Bapak tadi ada di mana? Oh, saya tadi ada di atas kardus. Nah, kita katakan, kalau ini kamu pernah mengalaminya di dunia, kenapa di akhirat tidak mungkin? Kenapa di akhirat tidak mungkin? Maka oleh sebab itu, apa, orang yang menggunakan akal sebenarnya itu tidak berakal. Jadi orang yang semata-mata beragama dengan akal tidak berakal. Kenapa dikatakan tidak berakal? Sebab dia tidak tahu akalnya di mana. Coba kita berikan contoh ya. Para bapak tahu tentang putih dan merah apakah dengan cahaya ataupun dengan mata bapak? Ini merah, apa ini? Biru. Kapan Bapak bisa menyebutkan merah dengan biru? Kalau ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, tidak, bukan bisa. Sekarang akal. Kapan akal bisa mengatakan hak ini batil? Ketika ada cahaya, risalah. Ketika ada cahaya apa? Risalah. Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah baju yang kita pakai juga harus sesuai dengan yang dipakai Rasul tadinya? Jadi secara umum para ulama telah menjelaskan kaidah baju yang sesuai dengan syar'i apabila memenuhi 5 perkara. Jadi baju yang syar'i yang dikatakan itu adalah sesuai dengan syariat apabila memenuhi 4 perkara. 5 poin. Yang pertama, halal secara zatnya. Jadi bagi laki-laki bukan sutra. Kemudian tidak memakai cincin. Ya. Yang kedua, sifatnya harus syar'i. Sifatnya adalah halal. Karena sesuatu itu haram imak zatnya ataupun sifatnya. Umpamanya baju-baju biasa ya, tetapi musbil. Artinya menutupi mata kaki, karena Nabi mengatakan kullu ma asfala kaidaini kitabina. Setiap yang menutup mata kaki terancam dengan api neraka. Maka zat, kedua sifatnya. Ketiga, menutup aurat. Di mana menutup aurat mencakup 2 poin. Yang pertama, tidak tipis, transparan, bisa kelihatan kulit. Yang kedua, tidak sempit, mencetak. Ya, artinya membetul-betul kepada apa? Anggota badan. Yang ketiga, yaitu apa? Yang keempat, maaf. Yang keempat adalah adam tasyabuh bil kufar. Yang keempat, tidak tasyabuh dengan orang kafir. Artinya tidak boleh memakai pakaian yang khusus orang kafir. Ya. Yang keempat, tidak boleh tasyabuh dengan wanita. Jadi tidak boleh tersebut dengan apa? Dengan wanita bagi laki-laki dan wanita dengan apa? Dengan laki-laki. Maka ini kaidah dalam berpakaian. Yang kelima, tidak pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah ini pakaian ya, yang menyelisihi kaumnya, yang membuat banyak orang iltifat kepadanya. Tetapi iltifat itu artinya membuat orang merasa aneh dengan pakaiannya tersebut. Kemudian apa? Dengan syarat kaumnya itu apa? Berada di atas sunnah. Artinya tidak menyelisih sunnah. Sekarang umpamanya kalau orang merasa aneh jika memakai celana di atas mata kaki atau dianggap asing gitu ya. Dianggap suhrah, itu suhrah. Kenapa? Karena sesuai dengan sunnah itu. Tetapi sesuai dengan perintah kalau itu. Jadi artinya kalau baju itu seperti ini, maka itu telah memenuhi apa? Syariat. Dan tidak mesti ya dalam bentuk gamis ataupun yang sejenisnya. Yang dibaca di sirah Nabi bahwa istri Rasul ada 13. Enggak ya, 11 ya. Yang satu dicerai, yang satu tidak. Jadi yang tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 9. Apakah diperbolehkan rambut botak sebagian atau botak seluruhnya? Ikhwati iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang salah satunya adalah qaza. Qaza itu apa? Mencukur sebelah, membiarkan apa? Sebelah. Ataupun mencukur atasnya, membiarkan pinggirnya. Atau ya, membiarkan atasnya dicukur apa? Pinggirnya. Atau memotong sebagiannya, membiarkan apa? sebagiannya, maka ini apa? Terlarang. Itu apa? Terlarang. Adapun al-halqu, yaitu menggundul, ya menggundul dalam beberapa tempat ada yang disunnahkan, seperti setelah menunaikan haji, ya. Dalam arti setelah tahalul, maka tahalul itu yang paling afdal adalah dengan apa? Menggundul. Menggundul. Tetapi apabila orang menggundul ketika dapat musibah, maka ini termasuk niyahah yang terlarang. Jadi niyahah, orang menggundul, Pak, di botak umpamanya, ketika umpamanya ditinggalkan istrinya ataupun karena bapaknya meninggal, maka ini termasuk niyahah yang terlarang. Artinya termasuk niyahah yang terlarang. Berdoa setelah sholat fardu, apa hukumnya? Sunnah atau bid'ah? Pertama, kalau berdoanya langsung setelah salam, sholat fardu, maka ini menyelisihi sunnah. Tetapi yang sunnah setelah sholat adalah zikir. Mengucapkan astagfirullah, Allahu akbar, Allahumma anta salam, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi kalau setelah salam langsung berdoa, maka ini menyelisihi sunnah. Sebab sunnahnya apa? Setelah salam adalah berzikir. Adapun kalau kita setelah berzikir lalu kita berdoa, maka tidak apa-apa insya Allah. Tidak termasuk bid'ah. Tetapi tidak mesti mendawamkannya. Berdoa untuk makan berbuka puasa, apa hukumnya? Sunnah atau bid'ah? Sunnah, ya. Disunnahkan bagi orang yang berbuka untuk berdoa dengan doa yang hadisnya sahih, dzahabal dhama'u wa talatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Di kantor kami diwajibkan zakat profesi, maka sikap kami sebagai pegawai harus mengikuti atau diam saja karena langsung dipotong saja. Ya, bisa kita mengajukan apa? Mengajukan untuk tidak apa? Untuk tidak dipotong. Ya artinya berdialog saja sebelum ini. Apakah tidur membelakangi kiblat itu termasuk perbuatan tidak boleh atau tolong jelaskan? Ya kalau haram tidak haram, tidak haram. Tetapi sunnahnya ketika orang itu mulai tidur, maka dia ke sebelah kanan, dan kalau dia ke sebelah kiri atau tidak, itu tidak berarti apa menyelip apa bid'ah ataupun haram, ataupun haram, tidak sampai kepada seperti itu. Bagaimana kalau kita kerja memakai kaos kaki yang menutupi mata kaki? Kalau kita ingin mengusap, tidak mencuci kaki kita, maka syaratnya sebelum kita memasukkan kaos kaki di rumah, kita berwudu dulu. Kita berwudu dulu. Setelah wudu baru dimasukkan kaos kaki, maka kalau kita berwudu itu diperbolehkan untuk diusap atasnya saja. Dan bagi yang mukim satu hari satu malam, bagi yang bepergian tiga hari tiga malam. Hadisnya banyak, ya. Di antara hadis Mughirah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fa hawaitu li anjahu fihi fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'hu. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Kata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bepergian. Lalu aku ingin membuka hub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkanlah keduanya karena aku memasukkannya dalam keadaan suci. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap atasnya saja. Jadi, mengusap hub syaratnya diperbolehkan apabila kita memasukkannya terlebih dahulu kita berwudu. Kemudian cara mengusapnya hanya satu kali dan atasnya saja. Dan atasnya apa? Saja. Diperbolehkan untuk tidak dibuka sehari semalam bagi yang mukim. Dan 3 hari 3 malam bagi yang bepergian. Dan tentunya apa masailnya insyaallah bagi para pendengar saya akan bahas di Radio Roja ya di dalam pembahasan tentang hadis Umdatul Ahkam nanti secara terperinci tentang masalah kaifiahnya. Nah, ini pertanyaan nih bagus. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis, Nabi melarang untuk menulisnya. Tetapi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hadis ditulis dan dibukukan. Apakah mengumpulkan hadis termasuk sunnah ataupun bid'ah? Pertama, sesungguhnya sunnah telah dikumpulkan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kurrajin min aqwalil ahli ilmi. Sunnah telah ditulis sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian hadis yang bunyinya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Latak tubu ani wairul Quran. Paman kataba ani." Awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kataba ani." Wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang menulis dariku selain Qur'an maka hapuslah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana dengan hadis ini dan bagaimana memahami hadis ini? Apakah hadis ini berarti melarang untuk menulis hadis? Pertama, para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Di mana Imam Bukhari dan sebagian para ulama mengatakan hadis ini adalah mauquf kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi hadis ini adalah mauquf kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ditakdirkan hadis ini sahih, maka hadis ini tidak melarang menulis hadis. Tetapi makna hadis ini tidak boleh menulis hadis disatukan dengan Quran. Karena Nabi SAW sebelumnya mengatakan, "Aqub tubu anni, tulislah dariku." Jadi hadis ini kan bunyinya begini. "Aqub tubu anni, paman kataba anni ghairul Quran falyamhu." Karena Nabi SAW mengatakan, "Tulis dariku." Apa yang ditulis? Apa saja. Quran ataupun apa hadis. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Janganlah barang siapa yang menulis dari selain Quran maka hapuslah." Maksudnya apa? Barang siapa yang menulis Quran dengan hadis maka hadisnya dipindah, hadisnya dihapus, Quran saja supaya tidak apa? Bersatu. Nah, mana buktinya? Para sahabat menulis hadis uktubu li Abi Syah. Nabi SAW mengatakan tulislah hadis untuk Abi Syah, dan para sahabat menulis hadis, menunjukkan bahwasanya hadis telah ditulis di zaman itu di dalam apa kitab-kitab. Adapun belum dalam bentuk tadwin disebutkan kutubus sunan, kutubul musnad, maka di waktu itu ya karena para tabiin ataupun kibar sahabat, kibar tabiin, karena mereka lebih iktimad kepada hafalan, lebih kuat kepada apa? Hafalan. Maka ketika terjadi fitnah, maka ya banyaknya para pemalsu hadis, maka di waktu itu dikhususkan tentang penulisan apa? Hadis. Jadi tidak benar. Tidak benar bahwa Rasul melarang menulis hadis. Ketika kita tidak mampu untuk sholat ya, untuk sholat malam, kita hanya mendawamkan witir saja, yang kadang-kadang di awal, kadang-kadang di akhir. Tidak mengapa bagi seorang mukmin untuk melakukan hal seperti itu. Bagaimana kalau kita sholat imamnya paranormal atau seorang dukun, tukang sihir? Maka ikhwati iman rahimakumullah, hari ini insya Allah masjid itu banyaknya. Jadi kalau kita yakin dia adalah orang yang melakukan kesyirikan secara zahir, kita ahsannya untuk tidak sholat di belakangnya, walaupun bukan berarti kita mengkafirkannya secara zahir. Tetapi apa ikhwati iman rahimakumullah, untuk kehati-hatian bagi orang yang nampak kesyirikannya, bagi orang yang jelas kesyirikannya seperti mungkin tukang sihir, ataupun mungkin yang jelas-jelas dia adalah paranormal dan sebagainya, maka tidak mengapa kita untuk tidak sholat di belakangnya. Lebih-lebih hari ini mungkin kaum muslimin diberikan kebebasan dan kemudahan untuk sholat di mana saja yang dekat di antara kita. Apakah hukumnya bagi laki-laki mengecat rambut, menghilangkan uban? Boleh untuk menyemir rambut selain dengan hitam. Jadi tidak boleh menyemir rambut dengan hitam. Jannibu as-sawad. Jadi selain dengan hitam diperbolehkan dengan merah ataupun kuning. Ya apa? Boleh ya kita menyemir rambut, tetapi syaratnya tidak boleh dengan yang hitam. Ini ada pertanyaan, kapan Ustaz dakwah ke wilayah Rangkas Bitung? Ya kalau ada wasilahnya, karena tidak mampu ya kalau. Saya kemarin baru dari Aceh selama 10 hari kurang. Jadi selama 8 hari dari Aceh, dari Lok Semawe dan ke beberapa tempat di Aceh, kemudian ke Medan, kemudian perjalanan, baru kemarin pulang hari Selasa ya, sampai hari Selasa dan hari Kamis kesini. Kalau ada wasilah, artinya wasilah karena apa ya, seorang dai ataupun siapa saja itu tidak mampu harus apa melakukan seluruh aktivitasnya. Jadi kalau ada orang mengatakan umpamanya di sana ada kristenisasi, di situ ada kristenisasi, ya sebenarnya tidak mampu. Seseorang itu harus menutupi setiap apa, setiap kekurangan ataupun mungkin hal-hal yang dikatakan menyimpang. Tetapi bagi ikhwan yang bisa memberikan artinya fasilitas untuk tempat untuk bisa datang dan sebagainya, ya kalau saya secara pribadi saya seneng gitu ke tempat yang mana saja. Dan alhamdulillah ya, saya juga udah artinya ke tempat yang mana saja atau ke tempat-tempat terpencil ya, ke daerah-daerah Kalimantan, ke Bima, kemana-mana ya, alhamdulillah beberapa tempat telah didatangi dan kita berdakwah dengan kemampuan kita ya. Barangkali di sini perlu adanya kerjasama ya, di antara semua pihak ya, kaum muslimin. Orang yang punya kemampuan untuk memfasilitasi orang, memberikan media buat orang, itu juga ada pahalanya. Orang yang memberikan hartanya untuk berdakwah, sebab ya barangkali tidak mungkin ya, saya harus ke Kalimantan, ke daerah terpencil, ke Tarakan, ke tempat-tempat yang mereka doa apa, kita bisa ke sana. Tetapi apabila ada orang yang mampu memberikan fasilitas perjalanan, ya seperti mungkin kemarin saya umpamanya berjalan ya dakwah, mengumpulkan para dai dan para khatib, ya mereka diundang, kita danai mereka, mereka dikumpulkan dengan didanai oleh kita, maka bisa kita mendakwahi mereka, menyampaikan sunnah, menyampaikan akidah salafus saleh akidah ahli sunnah diajarkan kepada mereka, ya mereka akan kembali ke kampung-kampungnya memberikan apa penjelasan tentang apa tentang sunnah. Maka oleh sebab itu ikhwatul iman rahimakumullah, bahwa para ulama telah mengatakan kun salafian ala jadah, artinya apa, jadilah salafi yang sejati. Dalam arti salafi itu bukan hanya kita ngumpul ngaji setelah itu tidak ada apa, ada amal, mungkin amal jama'inya tidak ada, jalan untuk berdakwahnya tidak dilakukan, kemudian segi impak sedekah tidak pernah kita lakukan dan sebagainya, padahal kita mengerti dakwah ini tidak mungkin simsalabim bisa berjalan tanpa ada apa sisi-sisi yang lain yang harus apa kita perhatikan. Apakah ada dalilnya mengadani bayi yang baru lahir? Hadisnya ada, tetapi hadisnya dhaif, Allah Ta'ala a'lam. Jadi hadisnya dhaif, Allah Ta'ala a'lam. Ini pertanyaan yang terakhir, masih banyak pertanyaan ini, tapi tidak bisa semuanya untuk dijawab, berhubung waktunya. Saya mau tanya bagaimana kiat-kiat dalam berpegang teguh kepada sunnah pada zaman yang telah rusak ini. Ikhwati iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita al-qabidina ay ala kitabila wa sunnah al-qabidina ala jamar. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini adalah bagaikan orang yang memegang bara api. Jadi sangat dahsyat fitnah hari ini. Apa caranya kita agar tetap komitmen di atas sunnah ini? Bagaimana agar kita mampu untuk komitmen di atas sunnah ini? Ada beberapa poin yang saya nasihatkan kepada diri saya dan untuk seluruh kaum muslimin. Yang pertama, al-hirsu wal-istihad fi talabil haq wal-ilmin nafi. Yang pertama, bersungguh-sungguh dan bersemangat di dalam mempelajari ilmu yang bermanfaat, di dalam mempelajari hak. Karena sejauh orang itu semangat di dalam ilmu, maka sejauh itulah dia akan dianugerahi petunjuk, hidayah, komitmen terhadap sunnah. Oleh sebab itu, ayat yang pertama turun ketika berkaitan dengan wajahidhum bihi jihad dan kabir. Artinya jihad yang berkaitan dengan tolabul ilmi dan menyebarkan ilmu. Yang kedua, agar kita tetap komitmen di atas sunnah ini adalah julusu ahlil khair wa mujalasatu al ulama. Di mana kita duduk bersama orang-orang alim, duduk bersama orang-orang yang baik. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u ala dini khalilihi. Di mana agama seseorang tergantung agama temannya. Ini wajib kita lalui ya. Yang ketiga adalah al-istinab mawaridil fitan. Yang ketiga, berusaha untuk menghindari pintu-pintu fitnah ataupun tempat-tempat fitnah. Jadi bagi seseorang ada komitmen di atas sunnah ini, dia harus menjaga dirinya dari pintu-pintu fitnah, pintu-pintu bid'ah, pintu-pintu kesesatan. Maka dia harus menjauhkan dirinya, menjauhkan dirinya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran tentang fitnah ini seperti pengembala yang dia berada di hutan, maka dia akan selamat. Tetapi kalau orang mengembala kambingnya berada di antara batasan-batasan milik orang, maka akan dimungkinkan kambingnya akan memakan milik orang. Dalam arti apa? Seorang mukmin ketika masa-masa seperti ini, maka harus menjauhkan dirinya dan mampu menjaga dirinya dari pintu-pintu fitnah dan tempat-tempat fitnah. Dan tempat-tempat fitnah. Yang keempat, di antara yang wajib diperhatikan oleh kita semua adalah al-isti'anah ilallah wal-isti'adah minal fitan. Di mana kita berlindung kepada Allah Ta'ala dan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk diselamatkan dari fitnah ini. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan beberapa doa agar kita diselamatkan dari fitnah ini, dari fitnah ini. Yang terakhir dan ini sangat penting, likulli muslim an ya'rif qadra nafsihi, an ya'rif qadra nafsihi wa an yaf'ala illa ma yanfa' li nafsihi. Bagi seorang mukmin ketika dalam kondisi-kondisi seperti ini, dia harus mengetahui tentang jati dirinya. Dalam arti begini, kalau kita seorang da'i mampu menyampaikan hujah kepada ahlu bid'ah, kita dekati mereka, sampaikan hujah. Ketika kita adalah orang yang tidak mampu, jangan sampai ketika kita menyampaikan hujah maka kita terbawa oleh mereka. Harus mengetahui tentang jati diri kita sendiri. Kalau kita adalah orang yang tidak mampu ketika melihat perkara-perkara maksiat, maka kita harus menjauhinya. Kemudian yang sangat penting, tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang sangat memberikan manfaat kepada kita. Contoh, bagi talabul ilmi ketika ada fitnah, bagaimana pandangan si fulan kepada si fulan, bagaimana pandangan Anda terhadap ustaz fulan dan sebagainya dan sebagainya. Maka bagi talabul ilmi, kalau bukan kadar kita dan tidak memberikan manfaat kepada kita, maka menyelamatkan diri lebih baik bagi kita. Untuk semangat kepada mencari ilmu, ketimbang kita bertanya tentang siapa fulan, atau kita berpikir tentang bagaimana si fulan si fulan, sebelum kita memiliki kemampuan. Dan kadar yang kita itu berpikirnya, cara melangkah dan sebagainya tidak mampu, maka seorang muslim harus memahami jati dirinya dan apa yang paling memberikan manfaat kepada dirinya. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan mukmin seseorang ataupun keislaman seseorang, di mana ia meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Jadi ini wajibnya. Sebab apa? Kebanyakan kita itu terjerumus pada fitnah, kemudian kita terjerumus lagi kepada bid'ah, dan semakin kita itu melemah rata-rata karena kita melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan kewajiban kita dan bukan kadar kita dan bukan yang memberi kemanfaat kepada kita. Barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.